Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang selalu kami sayangi, Bapak Wali Kota yang hari ini diwakili, dan juga kami tak lupa menyampaikan selamat datang pada Bapak Kapolsek dan juga tokoh masyarakat, terutama di sini diwakili oleh Bapak Lurah dan juga alim ulama serta tokoh masyarakat. Semua saya memohon kepada Allah agar selalu diberi limpahan taufik hidayah untuk mengembang amanah. Sebetulnya tema tabligh kali ini agak begitu ruwet dipahami, makanya enggak banyak yang datang. Makanya di sini saya ingin jelaskan bahwa tema ini sebetulnya tema yang harus kita ketahui bersama. Karena tema yang kaitannya dengan sikap-sikap, action, atau kita bersikap di masyarakat, itu adalah hasil akhir dari kita ngaji. Bagaimana kita menerjemahkan hasil kajian di masyarakat. Memang terkadang kita merasa kesulitan mengaplikasikan kajian yang kita pelajari. Namun kalau kegiatan, aktivitas dan tema-tema tabligh seperti ini kita galakkan terus, lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk mengaplikasikan, menerjemahkan, dan mewujudkan nilai Islam di masyarakat. Contoh tadi sudah diangkat oleh Bapak Wali Kota, kenapa Jakarta Timur ini corok atau kurang bersih. Padahal kalau kita mau mengangkat sedikit saja nilai Islam, kita implementasikan di tengah masyarakat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, Allah itu indah dan tidak menerima kecuali keindahan zahir batin. Kita itu kadang-kadang suka ingin indah di hadapan manusia, tapi kurang indah di hadapan Allah. Sehingga akhirnya, kalau enggak diawasi orang, enggak mau indah, enggak mau bersih. Kalau kita pertama ingin diawasi dan ingin dilihat Allah, di mana saja kita ada, selalu ingin indah, selalu ingin bersih. Ini hanya sekedar contoh. Hadirin sekalian, alhamdulillah juga hari ini kita bisa mengaplikasikan keindahan Islam yang selama ini dianggap sepele oleh orang Islam, kita anggap remeh. Keindahan Islam apa yang saya maksud? Keindahan bersatunya ulama dan umara di dalam membina dan menjaga serta memberikan bimbingan-bimbingan ke umat. Ikhwan, hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu antum ketahui, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pemerintahan, selama Abu Bakar Umar memegang khilafah, selama Utsman Ali memegang satu kendali kekuasaan, tidak pernah sistem lepas antara ulama dan umara. Kerjasama api, tertata rapi, tertuang di dalam suatu nilai-nilai kemasyarakatan yang disinari oleh Islam. Maka di sini ada suatu kata syair yang sangat indah yang saya nukil dari kitab Adabud Dunya Waddin karangan Imam Al-Mawardi. Al-mulku bid-din yabqa. Kekuasaan dengan agama akan tetap utuh. Wad-dinu bil mulki yaqwa. Dan agama dengan kekuasaan akan kokoh kuat. Oleh karena itu hadirin sekalian, bukan merupakan suatu perkara yang harus kita anggap risih. Bukan perkara yang kita anggap aneh kalau kita kerjasama dengan waliul amri. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menegaskan di dalam kitab Kebangkitan Islam, kalau seandainya antara ulama dengan umara kerjasama, maka akan bisa menggenjot, akan bisa menambah, akan bisa mencoba untuk menggelindingkan sahwah atau dakwah semakin kencang. Cuma kadang-kadang di antara kita salah paham, dianggap dekat dengan umara penjilat, dekat dengan pemimpin atau tokoh-tokoh agama ini, tokoh-tokoh masyarakat, yeah, baik yang sekarang ini di jajaran pemerintahan ataupun yang lainnya, kita anggap itu merupakan suatu hal yang tidak bagian dari Islam. Ini salah ya ikhwan. Kalau kita mau meneliti tafsir ulama di semua berbagai macam tafsir, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ulama dan umara. Terutama hadirin sekalian, ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Syekh Fauzan menafsiri, mensyarah hadis ini. Orang di tengah masyarakat di hadapan kebenaran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kelompok tingkatan manusia, ulama sekaligus umara, silakan merubah dengan tangannya. Ada tingkatan manusia yang tidak umara tapi hanya ulama, hendaknya merubah dengan lisannya, mengeluarkan fatwa, memberi nasihat dan memberikan petuah-petuah yang positif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kalau ulama juga enggak, umara juga enggak, diem. Loh kan enak. Kita itu kan suka latah. Makanya hadirin sekalian, saya ingin tegaskan di sini, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah wal jamaah melakukan agitasi-agitasi, melakukan cara-cara keras, melakukan cara-cara yang merubah dengan alasan tangan tanpa konsultasi, tanpa koordinasi dengan umara alias pejabat pihak berwajib. Tolong ini dicamkan. Banyak orang-orang yang hanya dimakan emosional, mengandalkan berbagai macam semangat-semangat yang tanpa didasari nilai-nilai yang hakiki Islam. Betul, keinginannya itu perlu dipuji. Mungkin kemungkaran kejahatan perlu dibasmi. Tapi hadirin sekalian, perlu dipertimbangkan antara untung rugi, maslahat madarat. Maka tidak sah dan tidak dianggap benar di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah orang melakukan pengrusakan-pengrusakan tanpa koordinasi dengan ali waliul amri atau umara atau pihak berwajib atau pihak berwenang. Ini yang ingin saya jadikan mukaddimah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan antum sudah nerima makalah. Nah, belum, ya mudah-mudahan nanti fotokopinya. Saya akan bacakan beberapa poin penting dari makalah yang sudah saya siapkan. Kalau memang keindahan Islam adalah menyatunya ulama dan umara sama-sama, berat sama diangkat, ringan sama dijinjing, dijunjung untuk membenahi umat ini, maka di sini saya akan memulai tugas negara dan penguasa di dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama dari Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, tidak ada satu problem, masalah dan aspek kehidupan yang tidak ditangani dan dibahas oleh Islam. Lahir maupun batin. Karena Islam itu bukan hanya menangani soal-soal masalah lahiriah saja. Islam tidak hanya memberikan satu pembinaan umat agar membangun network atau hubungan horizontal, tetapi juga vertikal. Islam di samping melakukan pembinaan-pembinaan yang mengarah kepada kesehatan otak, kesehatan badan, tapi Islam lebih dari itu mengutamakan pembinaan rohani dan hati. Dengan demikian, kita lanjutkan. Bahkan untuk kepentingan di dunia dan akhirat, maka sistem politik Islam khususnya tentang kepemimpinan, dan jangan sampai ada unsur alergi ketika antum mendengar kalimat politik, karena politik itu bukan partai dan berpolitik tidak harus dengan partai. Yang saya maksud di sini politik adalah apa yang dikatakan oleh ulama kita, yaitu Imam Al-Mawardi, siyasatun nas wa hirasatud din, mengatur kehidupan umat dan menjaga melestarikan nilai-nilai ajaran Islam di tengah masyarakat. Itu politik yang hakiki. Jadi siyasatun nas, mengatur bagaimana sekarang ini kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat, kehidupan umat ini normal, wajar, sampai kalau bisa pada tingkatan gemah ripah lo jinawi tentrem totora harjo. Ini katanya bahasa kerajaan saya. Tapi tidak lebih dari itu, karena untuk tentrem totora harjo, gemah ripah lo jinawi, tidak mungkin kalau hirasatuddin, pemeliharaan, penjagaan, penanaman nilai-nilai agama ini tidak digalakkan. Bahkan inilah roh yang hakiki agar umat itu mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Maka kita lanjutkan. Oleh karena itu, politik Islam khususnya tentang kepemimpinan adalah mengemban amanah dari Allah untuk melaksanakan aturan, undang-undang dan syariat Islam. Jadi kepemimpinan di dalam Islam merupakan bentuk aktivitas politik dan kepemimpinan yang bertujuan untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi yang kita cintai bersama. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan syariat dan menerapkan hukum Allah, sehingga negara dan rakyat meraih kedamaian, penguasa dan rakyat memperoleh hak-hak secara adil, dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi tentram dan makmur. Ini tujuan utama. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beliau mengatakan, negara yang adil akan ditolong oleh Allah walaupun kafir. Maksudnya di sini, negara itu akan jalan normal. Dan negara yang zalim tidak akan diperhatikan oleh Allah walaupun muslim. Artinya hadirin sekalian, Allah tidak akan memberikan satu kesuksesan di dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemimpin pemerintahan yang zalim siapapun. Makanya hadirin sekalian, kita kenal kenapa Rasulullah di awal-awal dakwahnya menyuruh umatnya, sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, padahal dia adalah raja yang Nasrani, karena dia adalah seorang raja yang adil. Makanya Rasulullah ketika mengutus mereka, hijrahlah kalian ke negeri seorang raja yang tidak pernah zalim sama sekali. Dan terbukti hadirin sekalian, ketika Amr bin As diutus oleh orang-orang jahiliyah datang untuk memprovokasi Habasyi agar orang-orang yang hijrah ini dikembalikan ke Mekah, maka diadili, ditanya, didengar dari dua belah pihak. Dan itulah nanti mudah-mudahan ada waktu. Di saat itu Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan satu masyarakat yang betul-betul madani, satu masyarakat yang betul-betul menggambarkan masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan kebenaran yang dicita-citakan oleh Rasulullah dan terbukti di Madinah. Maka apa kata Raja Najasyi? Kalau begitu, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Silahkan kalian pulang dan kalian hidup tenang. Kemudian hadiah-hadiahnya sebagai bentuk riswah suap dikembalikan kepada mereka. Ini bukti raja yang adil akan bisa menaungi, akan bisa membentengi kekacauan di masyarakat. Dan perlu diketahui ikhwah sekalian, berbagai macam kejahatan, berbagai macam ketidakberesan itu muncul dari ketidakadilan yang muncul di tengah masyarakat. Kita lanjutkan. Saya ingin menjelaskan judulnya tadi ya, sikap bijak. Sikap itu biasanya bahasa Arabnya manhaj. Bijak itu dari kata hikmah. Hikmah itu banyak ulama yang memberikan definisi, di antaranya adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang mendefinisikan seperti lisanul Arab mengatakan hikmah itu adalah isabatul haqqi fil qawli wal amal, bisa selalu bersikap benar di dalam ucapan dan perbuatan. Itu orang bijak. Makanya Luqman dikatakan Al-Hakim, karena dia selalu dan selalu bisa meletakkan kebenaran pada tempatnya. Artinya selalu berucap benar, selalu bertindak benar. Itu orang bijak. Jadi bijaksana itu bukan menurut keinginan manusia. Kadang-kadang orang dikatakan, wah gak bijaksana karena gak bisa nurutin keinginan orang. Itu gak benar. Bijaksana itu adalah selalu berucap sesuai dengan kebenaran, bertindak sesuai dengan kebenaran. Ahli sunnah Ahli itu pengikut, sunnah itu rasul, berarti ahlu sunnah karena ngikutin rasul, wal jamaah karena ngikutin sahabat. Ini adalah terjemahan dari hadis simple Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bersosialisasi kita hadirin sekalian, di dalam hidup bermasyarakat ini mau tidak mau kita menjadi bagiannya. Jadi jangan menganggap antum menjadi makhluk luar angkasa yang hidup di muka bumi, atau makhluk aneh yang harus diperlakukan aneh juga. Tetapi kita adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat yang kita tinggal, yang kita ngontrak di sekitar kita. Makanya kita dituntut mau tidak mau untuk sebisa-bisanya bisa menerjemahkan nilai ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah kehidupan kita. Oke. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, tujuan pokok bagi kepemimpinan ialah memperbaiki agama umat. Sebab bangsa akan hancur, nasib rakyat akan terlantar, nikmat-nikmat dunia mereka miliki akan sia-sia bila mereka menjauhi dari dinul Islam. Masya Allah. Betul. Ikhwan, kalau kita ingin betul-betul berpikir sambil merenung, kita betul-betul berpikir dalam, tidak ada orang yang dirugikan karena ngamalkan Islam. Bahkan Islam itu diwujudkan di muka bumi ini untuk membenahi kehidupan manusia. Pak, saya tanya, yang nyiptakan manusia siapa? Allah. Berarti yang layak untuk bengkelin manusia siapa? Kalau manusia rusak, kalau mobil Toyota rusak, dibawa kemana? Ke bengkel Toyota. Kalau Mercy rusak, dibawa ke bengkel Mercy. Kalau manusia rusak, bawa ke tempat bengkelnya, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Allah lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan Allah lah yang paling tahu apa yang seharusnya diperlukan oleh manusia, dan Allah yang tahu enaknya manusia itu diapain. Kalau manusia ngatur manusia, manusia ngatur dirinya sendiri, gak bakal sampai. Ana jamin. Karena aturan manusia itu cekak, aturan manusia itu terbatas. Dan rata-rata kalau manusia itu sudah membuat aturan, pasti ada orang yang diletakkan di atas aturan dan orang diletakkan di bawah aturan. Kalau aturan Allah, semuanya yang hanya di atas hukum Allah adalah Allah itu sendiri. Sementara seluruh makhluknya harus mau mengikuti aturan itu. Kan enak mudah. Kita lanjutin. Pemimpin juga bertugas memperbaiki segi duniawi yang sangat erat hubungannya dengan agama. Kenapa hadirin sekalian? Kita sholat butuh sarung. Kita sholat butuh masjid. Masjid juga butuh di keramik. Keramik itu apa? Dunia. Kita haji juga butuh pesawat. Pesawat itu apa? Dunia. Maka menciptakan sarana-sarana keduniaan untuk mendukung ibadah dan terlaksananya agama, itu juga bagian daripada kewajiban pemimpin. Maka kita bisa bagi menjadi dua pembagian tugas pemimpin. Membagikan harta kekayaan kepada masyarakat secara merata dan adil. Yang kedua, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang tanpa ada unsur diskriminasi. Sudah hak. Yang menghukum itu adalah waliul amri, penguasa. Maka kadang-kadang ada sekelompok Islam ingin, ya betul, melihat kemungkaran. Ada bencong ketangkep ditelanjangin. Loh, kamu ini siapa? Serahkan kepada pihak berwajib. Betul, ini adalah penjahat. Tetapi hadirin sekalian, mengadili, menghakimi itu bukan tugas kita. Ini yang ada kesalahan di tengah masyarakat. Sehingga terjadilah semacam tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai norma-norma ahli sunnah. Sehingga menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Wong kalau saya, kalau seandainya orang yang nelanjangi bencong itu saya tanya, ayatnya berapa kalau bencong ditangkap itu ditelanjangin? Enggak ada. Dan itu sudah merupakan suatu hukuman. Enting hukum orang tanpa dalil itu bagaimana? Seandainya ada dalilnya ada, ente tidak berhak untuk menghukum orang karena anda bukan penguasa. Serahkan kepada yang berwenang. Loh itu kan? Contoh sekarang ada tempat perjudian langsung diubra-abri. Hadirin sekalian, betul perjudian itu kemungkaran yang harus dibasmi. Tetapi hadirin sekalian, untuk merusak, untuk mengobrak-abrik, itu bukan hak anda. Karena ini sudah tingkatan sanksi, tingkatan menghukum, tingkatan memvonis. Loh itu kan keliru lagi. Kalau memang tidak bisa, ikhwan, kita harus husnudzon. Orang muslim itu enggak boleh suudzon. Kalau seandainya kita itu enggak bisa, ada seorang pihak berwajib juga enggak bisa. Dia bukan enggak mau. Karena membasmi kemungkaran itu butuh trik, butuh hikmah, butuh sikap bijak, butuh taktik strategi. Karena dia juga harus mempertimbangkan maslahat-maslahat yang lainnya. Kita kan melihatnya, yang penting judi itu dibasmi. Betul. Tetapi kan ada ekses-ekses yang harus dipertimbangkan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, setelah amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran hilang, kema'rufan atau kebaikan mencuat di tengah masyarakat tanpa menimbulkan ekses. Jempol, bagus, jalan. Ada yang setelah amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran hilang tapi menimbulkan ekses. Tetapi untungnya lebih banyak daripada kerugiannya juga terus. Kadang-kadang mas, dalam satu kondisi amar ma'ruf nahi mungkar itu kerugiannya dan keuntungannya itu sama. Ini harus konsultasi ke ulama. Terus enggak? Koordinasi dengan pihak-pihak berwajib. Terus enggak? Kemudian yang nomor 4 adalah kerugiannya, mandorotnya lebih besar daripada untungnya. Stop. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan seperti itu. Dan Syekh bin Bas juga mengatakan, tidak boleh menghilangkan bahaya dengan bahaya serupa. Tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran serupa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar indah sekali. Di beliau mengatakan, hendaklah ketika anda beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, artinya dengan cara yang baik. Dan hendaklah kalian ketika menghilangkan kemungkaran, bukan dengan cara mungkar serupa, apalagi lebih berbahaya. Itu kan sudah enak kaidah ini. Jadi tidak ngawur. Ada kaidahnya. Maka sering saya katakan, seluruh gerakan amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak dikawal oleh ilmu sama ulama, berubah jadi tukang keprok pasar, Pak. Terus terang. Berubah jadi tukang keprok pasar atau ceker. Lo kan rugi. Yang tercoreng siapa lagi? Islam. Saya yakin, Pak, pihak-pihak berwajib yang di sekitar kita ini masih banyak muslim. Kita silaturahmi ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum. Koordinasi, ngobrol, memberikan masukan. Kan enak, yakin kok. Seyakin-yakinnya. Orang itu kalau didatangin, akan terbuka pintunya. Bahkan dibuka kalau memang ada pintu lagi bisa dibuka. Kita itu kadang-kadang udah seudan dulu. Jangan-jangan mereka gak mau. Loh siapa bilang? Wah mereka ini sudah bejat. Memang orang bejat itu gak ada kesempatan untuk taubat. Pendekatan persuasif itu yang harus kita dahulukan. Dengarkan hadis Rasulullah yang dikatakan kepada Aisyah. Ini di dalam hadis Muslim. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Wa innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Sesungguhnya Allah itu mahal maha lembut dan sangat senang terhadap kelembutan. Dan Allah memberikan kelemah lembutan yang tidak diberikan kepada kekasaran. Dan ikhwah sekalian, kadang-kadang ada orang yang menyampaikan dalilnya sama, sekolahnya, lulusan, tingkatannya juga sama. Satunya diterima, satunya tidak. Karena cara yang disampaikan kurang begitu tepat dan berkenan. Maka mas, tolong dengarkan dengan baik. Coba bayangkan saya tanya, mana sih sekarang ada orang yang lebih jahat, lebih bejat ketimbang Fir'aun? Tidak ada. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa ketika diutus untuk menemui Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa sama Harun, temuilah Fir'aun dan ucapkan nasihat dengan nasihat yang lemah lembut, mudah-mudahan dia takut atau sadar. Coba bayangkan betapa indahnya nilai-nilai Islam kalau kita mau mengembangkan. Betapa enaknya kita berpijak dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah kalau kita ada kemauan untuk menerapkan. Cuma kita lebih mendahulukan emosional greget daripada itu semua. Akhirnya fitnah lagi. Ya. Profesor Dr. Salim bin Ghanim As-Sadlan, ini guru besar di Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Salah satu kewajiban dan wewenang pemimpin dalam agama ialah melaksanakan hukuman setelah diproses secara syar'i oleh Mahkamah Agung atas terdakwa pelaku kejahatan yang berhak mendapatkan hukuman. Antum lihat, itu kewajibannya pemimpin, penguasa, bukan antum. Ya, sekarang dekat dengan penguasa bukan berarti menjilat. Sebagian seorang muslim harus melakukan hubungan baik dengan para ulil amri, baik dari kalangan pemimpin, para hakim, penanggung jawab peradilan, serta tokoh-tokoh lembaga penting, kepala-kepala penanggung jawab pemerintahan. Kita tidak boleh merasa kaku serta menganggap bahwa dekat dengan penguasa akan menodai kehormatan diri dalam beragama, dan bukan berarti menjadi penjilat dan kacung bagi para penguasa. Bahkan syariat memerintahkan kita untuk menjalin hubungan erat dengan para ulil amri atau penguasa. Sesungguhnya salah satu sebab keberhasilan sahwa atau dakwah atau kebangkitan Islam adalah apabila dakwah memiliki dukungan dari penguasa dalam satu negara. Karena dakwah dan kekuasaan adalah dua pilar perbaikan terhadap umat yang tidak bisa dipisahkan. Sayap burung mas. Sayap burung yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kita harus membangun umat, membangun dakwah, menggerakkan dakwah ini dengan selalu bergandeng tangan dengan ulil amri. Maka dikatakan al-mulku bid-dini yaqwa wad-dinu bil-mulki yaqwa. Kekuasaan yang bersanding dengan agama akan menjadi stabil, dan agama yang bersanding dengan kekuasaan akan menjadi kuat dan kokoh. Bila keduanya bertemu dan bersatu, maka tujuan dan sasaran dakwah tercapai, dan cita-cita pembangunan umat akan terrealisasi dengan izin Allah biiznillah. Namun jika keduanya berpisah, apalagi saling berhadap-hadapan, maka segala usaha akan sia-sia atau melemah sampai pada titik kehinaan, sehingga muncul berbagai macam fitnah, musibah bagi umat. Ya, kadang kita gampang menembak. Ya, setiap orang yang menyebur ke pegawai negeri, hati-hati, ente ini masuk ke liang togut. Nah ini, ya ikhwan, togut itu tidak mudah ditembakkan kepada manusia. Togut itu berbahaya. Togut itu suatu titel yang sulit. Dan tidak boleh mentogutkan seseorang kecuali ulama. Ya, setiap orang yang ini, wah, hati-hati, ada togut lewat. Inilah yang menyebabkan selama ini kita hidup selalu berhadap-hadapan dengan ulil amri, sehingga masing-masing cita-cita pupus di tengah jalan. Dakwah tidak mendapatkan dukungan dari berbagai macam kalangan. Ya ikhwan, coba antum lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke Raja Heraklius, antum kenal? Kalau enggak kenal, ana suruh baca Sahih Bukhari lagi ente. Baca di dalam kitab Badul Wahyu. Di sana ada cerita Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius. Apa surat yang dikirim ke Rasulullah? Ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Padahal dia kafir mas. Masih dipanggil pembesar. Kenapa ya Tuhan? Ada taktik strategi di dalam berdakwah. Oke, sekarang ini Heraklius itu kafir menurut kita kan, tapi kan masih jadi pembesar di tataran Romawi. Pengikutnya jutaan. Jangan sembarangan nembak orang, wah dardet-dardet. Dia masih pembesar. Makanya dipanggil Rasulullah dengan panggilan yang indah, ila azimir rum, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdini, min Muhammadin Rasulillah wa abduhu, aslim taslam, yu'tikallahu ajra marratain. Masuklah Islam, kamu akan diberikan pahala dua kali lipat. Kalau kamu menolak, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyat Romawi. Subhanallah. Terus kemudian citerakan bacaan, Qul ya ahlal kitab. Firman Allah ayat berapa nih? Nah, bingung semua kan? Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah, dan seterusnya itu hadirin sekalian. Ini surat indah kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan Islam seperti itu. Kenapa kita sekarang ini terjemahkan Islam dengan tampilan yang garang, tidak sejuk dan tidak bersahaja, sehingga kita menjadi buah bibir yang tidak enak didengar di mana-mana. Selanjutnya, kewajiban setiap negara yang menginginkan kemuliaan yang hakiki dan kekuasaan di muka bumi adalah dengan mendukung dakwah kepada Allah dan mengerahkan segala perangkat kekuasaan dan bilar kekuasaan negara yang mampu memberikan peringatan, bimbingan secara persuasif kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, penguasa dapat legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat. Sebab seringkali Allah menyadarkan lewat penguasa. Seringkali, ikhwan, dengarkan. Seringkali Allah menyadarkan rakyat lewat penguasa apa yang tidak tersadarkan dengan Al-Quran. Orang dikasih ayat itu belum tentu nyengir. Tapi kalau dengan penguasa, dikasih sanksi, dimasukkan penjara, jadi sadar. Tuh lihat. Karena bila ini ada hadisnya ya mas, saya bukan ngarang. Ada hadisnya, Allah itu menyadarkan umat dengan kekuasaan, penguasa tidak menyadarkan dengan Al-Quran. Karena bila keimanan telah melemah dalam hati manusia, ini alasannya. Maka kekuatan penguasa lebih dapat nakut-nakuti efektif bagi mereka dari maksiat. Dan lebih meluruskan mereka kepada ibadah hingga mereka dapat meraih istiqomah. Efektif. Orang itu kalau sudah imannya lemah, ngaji malas. Bagaimana bisa dengar Quran? Ngaji juga malas, dengar hadis juga malas, ceramah juga malas. Yang ampuh siapa? Pemimpin. Panggil, diadilin, masuk penjara. Mikir, no kan? Sadar. Menasihati penguasa bukan membangkang. Islam memiliki etika tersendiri di dalam menasihati pemimpin. Bahkan mempunyai kaidah-kaidah dasar yang tidak boleh dilecehkan. Sebab pemimpin tidak sama dengan rakyat. Ikhwan, saya ingin tanya. Bisa enggak antum menghujat tukang koran di mimbar? Atau sekarang Pak RT, ente kata-katain di atas mimbar. Wah, RT ini koruptor. Masa ngurusin? No kan? Kira-kira sakit hati enggak RT? Sakit hati. Apalagi RW, apalagi lurah, apalagi camat, apalagi presiden. Punya etika ya ikhwan. Maka dengarkan dengan baik. Hadis Rasulullah, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi menasihatilah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat itu maka sangat baik, dan bila tidak menerimanya maka kamu telah menyampaikan kewajiban nasihat. Sudah. Sangat tidak bijaksana. Coba sama baik. Sangat tidak bijaksana mengoreksi dan mengkritik kekeliruan para pemimpin lewat mimbar-mimbar terbuka atau tempat-tempat umum atau media baik elektronik maupun cetak, sehingga menimbulkan banyak fitnah. Apalagi terkadang disertai dengan hujatan, cacian kepada orang per orang. Seharusnya menasihati para pemimpin dengan cara lemah lembut dan di tempat yang rahasia, sebagaimana yang dilakukan oleh Usama bin Zaid tatkala menasihati Utsman bin Affan. Indah kan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Usama telah menasihati Utsman bin Affan dengan cara yang sangat bijaksana dan beretika tanpa menimbulkan fitnah dan keresahan. Imam Syafi'i mengatakan, Barang siapa yang menasihati temannya dengan rahasia, maka ia telah menasihati dan menghiasinya. Dan barang siapa menasihatinya dengan terang-terangan, maka ia telah mempermalukan dan merusaknya. Imam Fudail bin Iyad berkata, orang mukmin menasihati dengan cara rahasia, dan orang jahat menasihati dengan cara melecehkan dan memaki-maki. Sebab antum lebih dengar suara ulama atau suara orang jalanan. Syekh bin Bas berkata, menasihati para pemimpin dengan cara terang-terangan lewat mimbar-mimbar atau tempat-tempat umum bukan cara atau manhaj salaf, sebab hal itu akan mengakibatkan keresahan dan menjatuhkan martabat para pemimpin. Akan tetapi manhaj salaf di dalam menasihati pemimpin adalah dengan mendatanginya, mengirim surat, menyuruh salah seorang ulama yang dikenal untuk menyampaikan nasihat tersebut. Itu masaranya indah. Kalau orang dihujat mas, yang ada bukan sadar tapi sakit hati, semakin gak karu-karuan toh. Jangankan pemimpin, tukang kurang aja dihujat, mangkel kok. Membuat kekacauan, berkedok jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah pada Allah merupakan tugas utama para rasul dan imam agama, bahkan pada zaman sekarang bisa berhukum wajib berdasarkan kemampuan masing-masing. Ini fatwa dikeluarkan oleh Syekh bin Bas di dalam kitabnya Ad-Da'wah Ilallah, dan juga Syekh Utsaimin di dalam kitab juga sama Akhlaqud Da'iyah ya. Akan tetapi memecah belah kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok sehingga masing-masing orang mengklaim kelompoknya lah yang paling benar, sementara lain sesat, sebagaimana realita yang ada sekarang jelas bukan merupakan manhaj dakwah yang benar. Setiap orang yang memiliki ilmu dan kemampuan cukup wajib berdakwah kepada Allah di atas petunjuk ilmu maupun hanya seorang, walaupun hanya seorang diri. Saya katakan di atas ilmu mas. Ud'u ila bi rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum bil hadhi hiya ahsan. Kemudian disusul dengan ayat di dalam surat lain, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Ibnu Katsir menafsiri basirah adalah ilmu dan yakin. Kenapa Pak? Faqidus syai' la yuti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Orang enggak punya duit tidak akan bisa memberikan duit. Orang yang tidak punya keyakinan tidak akan bisa meyakinkan orang. Dan orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa mencerdaskan orang. Tapi rusaknya lebih banyak, semakin bodoh muridnya. Makanya Imam Malik mengatakan kita tidak boleh belajar kepada orang empat. Yang pertama orang bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Yang kedua orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya. Dan yang ketiganya pendusta walaupun belum pernah terbukti mendustakan hadis Rasul. Dan yang keempatnya adalah orang yang nampaknya baik tapi kurang bisa memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Kita lanjutin. Setiap orang yang memiliki ilmu dan kemampuan cukup wajib berdakwah. Hendaklah mereka berada satu dengan yang lainnya di atas manhaj yang satu, yaitu manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah. Maksudnya sikap prinsip-prinsip yang ditempuh oleh Rasulullah. Manhaj itu sikap prinsip. Dakwah merupakan cara dan proses Islami untuk membimbing umat manusia menuju perubahan hidup yang hakiki, penuh dengan kesadaran serta merupakan bentuk sentuhan lembut yang mengetuk hati nurani sehingga bangkit dan memiliki kemauan untuk berbuat baik dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran. Mas, dakwah itu sentuhan batin. Kita ketuk hati nuraninya, muncul kesadaran untuk berbuat kebaikan, bukan dipaksa. Orang Pak dipaksa kayak apapun, dia akan melaksanakan ketika kita lihat. Kalau tidak, dia akan kembali ke mungkar. Tapi kita ketuk hati nuraninya, penuh dengan kesadaran dan kemauan, dia berangkat untuk beribadah dan mengamalkan kebaikan. Anggapan bahwa praktek-praktek agitasi, kampanye, pembeberan aib penguasa, dan pengerahan massa untuk menekan penguasa adalah metode yang berhasil dan bermanfaat adalah anggapan yang keliru, jauh dari kebenaran, dan menyalahi nas-nas syar'i. Saya ulangi lagi. Anggapan bahwa praktek-praktek agitasi, kampanye, pembeberan aib kesalahan penguasa, dan pengerahan massa untuk menekan penguasa adalah metode yang berhasil dan bermanfaat adalah anggapan yang keliru. Satu ini jauh dari kebenaran dan menyalahi nas-nas syar'i. Kalau kita tengok penjelasan para ulama seperti tertuang dalam kitab As-Siyasah, Asy-Syar'iyyah al-Ajri, Asy-Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah, dan juga At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasatish Syar'iyyah karangan Ibnu Qayyim al-Jauzi, seperti itu. Asumsi bahwa cara-cara seperti ceramah-ceramah yang transparan membeberkan kepada masyarakat luas kejelekan penguasa dan memprovokasi mereka untuk melawan penguasa adalah cara yang efisien dan efektif berguna merupakan asumsi yang salah dan sangat jauh dari kebenaran serta bertentangan dengan nas agama, bahkan sebagai bentuk justifikasi terhadap akidah dan pemikiran khawarij. Bekal bagi orang yang menasihati pemimpin, saya singkat saja, ikhlas. Artinya, karena untuk mencari ridha Allah, menjauhi segala macam ambisi. Saya ingin dekat, saya ingin dapat posisi, tindakan mendahulukan sikap kejujuran, kebenaran. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Dan berdoa kepada Allah dengan doa yang maksud. Ini doa dari Abdullah ibn Abbas, cuma saya tulis terjemahannya saja. Ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, seru semua makhluknya. Alat tentaranya dan para pendukungnya, baik dari jin atau manusia, ya Allah, jadikanlah engkau pendampingku dari kejahatan mereka. Maha tinggi kekuasaan Allah dan maha agung serta maha berkah namanya. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Ini dibaca 3 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Saibah dengan sanad yang sahih. Memvonis penguasa dengan vonis kafir. Ini tema yang perlu kita seriusi. Ikhwan, pada saat sekarang timbul berbagai macam penyimpangan manhaj, sikap atau prinsip. Fitnah pemikiran terutama dalam soal sikap kepada para penguasa yang zalim dan tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebagian orang yang gila popularitas, ambisi, ketokohan dengan gampang menebarkan pemikiran takfir, mengkafirkan para penguasa. Kepada para pemuda dan orang-orang awam dengan mengesampingkan manhaj ahli sunnah dan fatwa ulama. Sementara mereka kurang menyadari dampak dan akibat dari langkah yang mereka tempuh. Maka keinginan untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan berbalik menjadi musibah dan fitnah yang mendatangkan banyak keburukan dan kesesatan. Mereka bersikap kerdil, picik, pengecut, emosional, keras kepala dan tidak kenal kompromi, bukan pada tempatnya. Sehingga kurang mempertimbangkan antara maslahat dan mandorot. Syekh Soleh Fauzan berkata di dalam kitab Muntaba Fatawa Syekh Fauzan, masalah pengkafiran terhadap orang per orang, terutama kepada para penguasa, sangat berbahaya. Tidak semua orang boleh mengucapkan terhadap orang lain kafir. Masalah ini merupakan wewenang hakim syar'i, pengadilan, dan ahli ilmu yang mumpuni, yang mengetahui dinul Islam dan pembatal-pembatalnya, mengetahui situasi, kondisi serta keadaan manusia dan masyarakat. Merekalah yang berhak menjatuhkan vonis kafir. Adapun orang jahil, orang awam, pemula di dalam menuntut ilmu, tidak boleh berhak menjatuhkan vonis kafir. Titik. Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan menegaskan, masalah mengkafirkan orang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada perinciannya. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir atas penguasa atau hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, sehingga mengetahui keadaan, kondisi dan masalah ini. Perlu diketahui mas, masalah berhukum dengan hukum Allah itu ada yang kafir besar mengeluarkan dari Islam, ada yang kafir kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Sekarang yang menjadi pertanyaan mas, adakah dalam ayat di atas perintah untuk membangkang dan memberontak kepada penguasa? Karena memberontak dan membangkang kepada penguasa yang divonis kafir bila tidak memiliki kekuatan yang berimbang justru akan membahayakan kelangsungan dakwah dan keselamatan dai. Maka tolong, kalau betul-betul seandainya pemimpin itu sudah kafir, antum harus pertimbangkan maslahat mandorot, untung ruginya. Masa baru punya senjata pisau dapur aja langsung lawan tank? Kan gak lucu itu. Bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Rasulullah mengatakan mas, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, Man kharaja min amirihi syai'an qadra sibrin mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaknya bersabar. Barang siapa yang keluar dari pemimpinnya satu jengkal saja, mati dalam keadaan jahiliyah. Maka pernah Rasulullah menceritakan pemimpin-pemimpin yang buruk, kemudian sahabat memberikan usulan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, boleh enggak ya Rasulullah saya angkat pedang? La ma sallu, tidak, selagi mereka masih sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam Sahih Bukhari. Bentuk pemimpin yang zalim dan jahat adalah sosok pemimpin yang hanya berambisi terhadap kekuasaan belaka. Perbuatan mereka tidak pernah sepi dari penganiayaan dan kezaliman, dan tidak segan-segan melibas siapa saja yang mencoba untuk menggoyang kekuasaan meskipun dia melanggar syariat, dan tidak adil dalam memberikan hak-hak umat serta boros terhadap harta negara. Ini pun tidak kita menjadi justifikasi dan jalan lempeng untuk melawan dan mengangkat senjata. Faktor-faktor, antum lihat, faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya pemimpin. Lemahnya pengamalan prinsip agama. Perlu kita sadari, ada sebagian pemimpin ya ikhwan, mungkin pengetahuan agamanya minim, sehingga tidak ada kontrol, maka lambat laun dia akan jauh dari nilai kebenaran, sehingga melaksanakan berbagai macam kezaliman. Makanya perlu disadarkan lewat memberikan materi-materi agama, nasihat-nasihat agama, masukan-masukan, baik lewat surat, lewat buku, lewat kaset, macam-macam kita kirimkan. Senang mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia belaka, target-target yang mereka, atau kalau istilahnya bahasa sekarang hadirin sekalian, platform dia ketika ingin jadi kekuasaan adalah ingin mengejar target keduniaan, kepentingan sesaat belaka. Yang ketiga, sikap kolusi dan nepotisme yang berlebihan. Maksudnya kolusi nepotisme yang berlebihan itu tidak berdasarkan profesionalisme. Tapi kalau nepotisme berdasarkan profesionalisme itu nyunah. Karena Rasulullah itu nepotisme. Ali diangkat jadi panglima perang Badar. Ini perang Khaybar. Ja'far diangkat untuk menjadi panglima perang Mu'tah. Yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah-masalah yang terkait dengan kekuasaan itu semua saudaranya rata-rata, tapi profesionalisme itu. Teman dan penasihat kepercayaan yang tidak baik alias pembisik yang tidak baik itu bisa juga menyebabkan pemimpin itu rusak alias zalim. Menyerahkan kekuasaan dan jabatan kepada orang-orang yang tidak berjiwa patriot dan ikhlas, ini juga menyebabkan mereka tidak arif dan tidak adil di dalam memegang kekuasaan. Diktator dalam mengendalikan kekuasaan. Yang ketujuh, tekanan internasional terhadap para pemimpin Islam. Ikhwan, kadang-kadang kita itu kurang mempertimbangkan betapa liku-likunya politik luar negeri dan juga hubungan-hubungan diplomatis yang kadang-kadang kayak mau menegakkan benang basah. Sulit. Kadang-kadang kita menyoroti dengan enak. Ya, saya contohkan aja ya. Kenapa Saudi enggak mau membela, memerangi Irak? Ini enggak mau ikut di belakang pasukan Irak mengusir Amerika. Mas, politik itu tidak semudah membalik tangan. Ya. Tidak mudah seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka lebih ahli, lebih tahu. Kata orang Arab, ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah itu paling tahu lembah gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Ente mah bisa kesasar. Biarkan orang Mekah lebih teliti, loncat, lari, nungging, silakan. Karena lebih tahu lereng-lereng gunung di sekitar Ka'bah. Itu kata pepatah Arab. Ini bukan hadis loh ya. Bukan hadis, pepatah Arab. Begitu juga orang Wonogiri lebih tahu liku-liku gunung batu di Wonogiri. Biarin mereka mau nanem kek, mau bisnis apa, ngeloncat nungging, ya, jalan lari, mereka lebih tahu jalannya. Ya, kadang-kadang yang aneh. Aneh di antara kita hadirin sekalian. Kita ahli politik enggak. Ya toto lihat. Ahli politik enggak. Kalau bicara politik ngalah-ngalahin Dr. Ikra Nusabarti, ya. Ngalah kalah. Masya Allah. Padahal hasilnya cuma Quran sama majalah. Ya kalau seperti itu aja hadirin sekalian, semua orang bisa. Kalau begitu semua bisa nyebur ke ahli politik. Ikhwan, politik itu seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Butuh pakar. Bisa enggak orang semua nyuntik jadi dokter? Enggak bisa toh. Kalau begitu tidak semua orang bisa berbicara masalah politik. Kalau hanya sekedar boleh. Tapi kalau soknya kayak lagaknya lagak pengamat gitu loh, yang paling bikin kesel itu kita kayak Masya Allah. Kayak ente kayak pengamat aja dari LIPI ya. Itu jangan. Terpengaruh dengan sistem negara-negara kafir dan meninggalkan sistem Islam. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, pemimpin adalah ujian bagi kalian. Ikhwan, tolong camkan. Ini tafsiran Abdullah Ibnu Abbas terhadap hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Pemimpin adalah ujian bagi kalian. Apabila mereka sikap adil, maka dia mendapatkan pahala. Kamu harus bersyukur. Apabila dia zalim, maka dia mendapatkan siksa. Dan kamu harus bersabar. Tuh lihat. Ini guru besar kita, ahli tafsir, anaknya paman Rasulullah, murid terdekatnya Rasulullah. Kurang apa? Camkan. Kalau memang pemimpin itu ujian kita. Kalau memang adil dia mendapatkan pahala, kita harus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah engkau telah mengaruniakan kepada kami pemimpin yang adil, tahu tentang hak-hak saya. Kalau memang zalim, dia akan mendapatkan balasan. Dan kita harus bersabar, terus berdoa. Jangan sekali-kali ikhwan terbiasa mendoakan buruk, mengutuk pemimpin, itu enggak benar. Camkan ucapan Fudhal bin Iyad. Kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan jelas, saya akan letakkan untuk pemimpin. Kenapa? Kalau baiknya pemimpin untuk ribuan, ratusan, bahkan jutaan rakyat. Kalau untuk saya diri sendiri saya, itu untuk keluarga saya aja. Maka kita setiap saat untuk berdoa, Allahumma aslih wulata umuril mu'minin. Ya Allah, benailah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Itu kita harus panjatkan setiap saat. Ya, minimal kita kalau memang berdoa, Allahumma man arada bina wabil Islam wal muslimin wad da'wati su'an fa askhilhum bi nafsi. Ya Allah, siapa saja yang menghendaki keburukan terhadap Islam, kaum muslimin, dakwah, berikanlah kesibukan yang positif buat dia untuk tidak menjelek-jelekkan dan melecehkan serta merusak Islam. Kan enak itu. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau kukuasakan ke atas kami pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki belas kasih kepada kami. Itu doa kita yang kita panjatkan, yang diajarkan untuk Rasulullah ini oleh Rasulullah kepada kita. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin tidak berdosa kecuali dia menunjukkan sikap rela, setuju dan mengikuti kemungkaran tersebut. So, lihat ya ikhwan. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin tidak berdosa asalkan tidak menunjukkan suka, rela, senang, benci di dalam hati, itu sudah cukup. Ini Imam Nawawi, bukan Zainal Abidin. Ya, yang ngomong ya, cuman niruin. Nah, tamatlah. Jam berapa ini? Sekarang hadirin sekalian, saya ingin bacakan sekilas hasil dialog majalah atau majalah Syarqul Awsat. Tabloid lah ya, semacam tabloid. Syekh Abdul Aziz bin Bas dengan redaktur majalah Syarqil Awsat tentang seputar metodologi hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Manhaj sikap prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam hubungan antara penguasa dengan rakyat, pemimpin dengan masyarakat. Yang pertama beliau mengatakan, menjelaskan batasan-batasan hubungan antara penguasa dengan rakyat menurut ahli sunnah wal jamaah yang wajib ditempuh seluruh umat sekarang ini. Beliau juga mengajak kaum muslimin mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah dan tidak meniru paham khawarij dan mu'tazilah. Saya ingin perlu jelaskan di sini, Pak. Khawarij itu memiliki paham, pertama, semua pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka. Kalau sudah kafir, berarti semua pemimpin yang dolim itu harus diangkatin pedang, harus diperangi, dan boleh keluar bugot dari pemimpin yang melakukan dosa besar. Ini jelas tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ketika sahabat-sahabat usul, ya Rasulullah boleh enggak aku angkat pedang? La ma sallu, selagi mereka sholat. Adapun Mu'tazilah yang dikenal sekarang pengemban pemikiran rasionalisme yang juga sama mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka, cuman beda. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, kalau Mu'tazilah enggak, manzilatun fi manzilatin baina manzilatain, dia di dalam posisi di antara dua posisi, enggak muslim enggak kafir. Yang jadi repot kuburannya, repot. Kalau dikubur di mana ya? Itu kan ada pekuburan muslim, ada pekuburan kafir. Nah, ini di mana? Ya, di tengahnya, pemantangnya ya. Itu. Kuburan Mu'tazilah, repot. Dan dia juga memiliki suatu gaya-gaya seperti Khawarij, mudah protes, mudah berontak, mudah membuat satu isu-isu, memanas-manasi, memprovokasi, membuat agitasi-agitasi untuk mengajak masyarakat melawan pemerintah karena pemerintah tersebut dianggap telah keluar dari Islam. Masih dianggap, belum tentu dianggap dalil kafir, kan gitu, dianggap mereka. Mereka semestinya mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang ada. Mereka semestinya memegang teguh nas-nas Al-Quran dan sunnah sebagaimana adanya. Mereka tidak diperkenankan memberontak penguasa hanya karena penguasa itu jatuh dalam perbuatan maksiat. Mereka semestinya menasihati penguasa dan berdakwah secara dengan cara yang penuh hikmah serta dengan pengajaran yang baik. Beliau menjelaskan bahwa kaum muslimin wajib mentaati waliul amri di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan waliul amri, kecuali di dalam masalah-masalah yang terkait maksiat, tidak ada ketaatan. Jika penguasa memerintahkan perkara yang mungkar, maka kita tidak wajib patuh, namun tidak berarti boleh memberontak. Gitu loh. Jika penguasa memerintahkan kepada perkara yang mungkar, maka kita tidak wajib mematuhinya, namun tidak berarti dibolehkan memberontak mereka. Sebab Rasulullah mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ah sibran mata illa mata mitatal jahiliyah." Barang siapa yang melihat suatu perkara dari penguasa pemimpin suatu hal yang tidak mengenakkan, suatu hal yang bertentangan dengan syariat, maka hendaklah bersabar. Barang siapa yang keluar dari jamaah, mati dalam keadaan jahiliyah. Al-sam'il 'alal mar'il muslim, kewajiban atas orang muslim. As-sam'i wa ta'ah, sami'na wa ta'na fi ma ahabba wa karih, di dalam masalah-masalah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintah untuk maksiat, jangan. Fa in amara bi ma'siyatin, kalau diperintah untuk maksiat, fala sam'a wa la ta'ata, enggak boleh sami'na wa ta'na, tapi juga tidak boleh memberontak kecuali dengan dua syarat. Camkan dengan baik. Telah tampak kekafiran yang nyata pada penguasa dan memiliki keterangan yang jelas bahwa perbuatan tersebut kafir menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang memvonis kafir bukan kita, tapi ulama. memiliki kemampuan untuk mengganti penguasa tanpa harus merugikan rakyat. Betul, sekarang sudah kafir, tapi saya katakan baru menemukan senjata pisau dapur. Itu cuman itu juga sudah karaten. Terus kemudian paling-paling banter apa? Samurai. Sementara yang harus dihadapi adalah tank. AK kan gitu, M16. Kita punya M16 cuma satu. Mikrolet pasar Minggu. Kampung Melayu. Gitu, ya. Jika tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh memberontak meskipun telah terlihat kekafiran yang nyata. Camkan ikhwan. Hal ini demi menjaga maslahat bersama. Kaidah syar'i yang harus disepakati bersama adalah tidak boleh menghilangkan kejahatan dengan kejahatan yang lebih buruk dari sebelumnya. Namun mesti perkara yang benar-benar menghilangkan kejahatan itu atau merugikannya. Tidak boleh memberontak penguasa jika akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Stabilitas keamanan terguncang, kesewenang-wenangan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembunuhan orang-orang yang semestinya tidak boleh dibunuh. Tentunya ini tidak akan kita inginkan semuanya. Wajib bersabar, patuh, dan taat dalam perkara yang ma'ruf, serta memberikan nasihat kepada pemerintah, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan berusaha sekuat tenaga meminimalisir kejahatan, menyebarkan sebanyak-banyaknya nilai kebaikan. Kita lanjutkan. Barang siapa yang beranggapan pemikiran semacam ini merupakan kekalahan, kelemahan, sikap itu pengecut, apa beraninya membebek sama pemimpin-pemimpin yang takut, itu sudah kalah itu. Siapa yang beranggapan seperti itu tentu saja merupakan kekeliruan dan kedangkalan pemahaman. Berarti mereka tidak memahami sunnah Nabi, tidak mengenalnya sebagaimana mestinya. Dalam usaha menghilangkan kemungkaran, mereka hanya dibakar oleh semangat emosional dalam menghilangkan, sehingga mereka melanggar rambu-rambu syariat sebagaimana Khawarij dan Mu'tazilah. Semangat. Kadang-kadang hadirin sekalian, ada sebagian adik-adik muda kita, kalau ente mau pengen puas mujat polisi, demo aja. Ya Allah. Loh, kalau memang sekarang ini puas-puasan, udah sekarang ini ente kumpulin orang di lapangan, ente tunjuk-tunjuk. Monyet loh, anjing loh, gitu udah selesai. Kita ini mau menyelesaikan masalah, mau membangun umat, mau meluruskan atau puas-puasan. Inilah hadirin sekalian, orang yang dibakar emosional, yang jauh dari kebenaran dan dalil, serta nilai-nilai positif, ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ikhwan, mereka selalu ingin mengedepankan efisien, efektif, tetapi tidak mempertimbangkan sisi normatif. Padahal sisi efektif dan normatif ini ibarat sayap burung yang tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua-duanya. Oke, sekarang demo itu kan efektif, tapi normatif enggak? Artinya pernah enggak Rasul, sahabat, tabiin, ulama kita memberikan contoh-contoh amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara demo? Tidak. Bahkan itu sunahnya Khawarij yang telah saya sampaikan tadi. Wajib, tidak layak mencontoh siapapun orangnya, ya, enggak layak nyontoh Khawarij. Wajib bagi yang memiliki semangat membela agama Allah dan para dai untuk mengikuti diri dengan ketentuan-ketentuan syariat. Mereka wajib memberikan nasihat kepada para penguasa dengan perkataan yang bagus dan dengan cara yang baik. Tidak dibolehkan membunuh kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan perlindungan pemerintah, ya, enggak boleh. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Udah tusuk aja itu boleh. Gampang. Subhanallah hadirin sekalian. Kafir itu ada tingkatan-tingkatan. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang berhak untuk diperangi di medan perang yang sudah berkecamuk. Ada kafir musta'man atau musta'min orangnya yang minta suaka perlindungan ke pemerintahan Islam. Harus dilindungi. Ada kafir mu'ahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam, itu Rasul mengatakan man qatala muahadan lam yaruf raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam tidak menemukan baunya surga. Itu kok main bom? Enggak benar itu. Ya kalau antum ngawur-ngawur aja sono banyak digelodok. Ya. Ghanimahnya gede lagi rampasan perangnya. Komputer kan gitu. Ya. Bukan cara yang tepat itu. Makanya di sini hadirin sekalian, tolong kembalikan kepada norma-norma Ahlussunnah di dalam langkah-langkah ini. Sehingga yang diterima oleh pemerintah berdaulat secara damai, yang tidak boleh pula menghukum pelaku maksiat, perbuat aniaya terhadap mereka, namun kejahatan mereka diangkat ya. Namun kejahatan mereka diangkat ke mahkamah. Jika tidak ada, maka cukup dengan nasihat saja. Kalau seandainya tidak ada mahkamah syar'i, jadi kalau kita menangkap penjahat, harus kita serahkan kepada pihak berwajib, pihak berwenang, kemudian diproses di peradilan yang syar'i. Kalau tidak ada, cukup kewajiban kita wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini penting dengerin. Wajib hukumnya mematuhi dan mentaati peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti peraturan lalu lintas. Wah, udahlah, ini kan buatan manusia. Langsung aja lampu merah, jreng. Enggak benar. Harus kita taati, ya ikhwan, itu aturan. Walaupun tidak disebutkan Quran Sunnah, nanti kalau kamu berman Allah, ayat sekian, surat sekian, kalau ada lampu merah mandek, enggak ada. Memang betul, tetapi itu kan untuk masalihul ummah, kemaslahatan kita. Udah mentang-mentang udah saya yang penting enggak mau hukum buatan manusia, lampu merah ditendang, SIM enggak punya, KTP enggak punya. Tangkep itu. Tangkep. Iya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, imigrasi seperti kewajiban SIM, pengendara, paspor, barang siapa yang menganggap dirinya memiliki hak untuk melanggarnya, maka perbuatan itu batil dan mungkar, salah. Ini Syekh Abdul Aziz bin Bas. Antum punya pegangan ulama, udah enak. Di antara konsekuensi bai'at adalah menasihati waliul amri, penguasa, dan di antara bentuk nasihat itu adalah mendoakan bagi mereka taufik hidayah. Yang saya katakan tadi ya ikhwan, kita harus sering-sering mendoakan waliul amri, penguasa, agar dia dibimbing oleh Allah, agar dikuatkan di dalam mengemban amanah, agar dia dikuatkan imannya, ketakwaannya, akan ditambah hidayahnya. Itu harus kita doakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing kekuasaannya, mengarahkan apa namanya ini kebijakan-kebijakannya. Itu selalu di bawah bimbingan Allah, taufik dan hidayah Allah, berkat doa rakyat. Coba bayangkan hadirin sekalian, yakin saya, yakin-yakinnya saya, kalau seandainya yang hadir ke masjid ini yakin kita adalah hamba Allah, minimal 1-2 ada doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Bagaimana kalau sekarang ini rakyat seluruh Indonesia mendoakan yang sekian juta orang, ya Allah, rahmatilah pemimpin kami. Tunjukkan ke jalan yang lurus, bimbing dia di dalam mengendalikan kekuasaan. Subhanallah, ada yang didengar ke langit, tembus 5, subhanallah. Apa enggak indah ini? Kalau yang ada itu cuma saling ngutuk, kalau yang ada itu cuma saling mendoakan, mudah-mudahan mereka disambar gledek. Mudah-mudahan mereka mudah-mudahan kekayaannya kebakar dirampok, ini enggak akan banyak maslahatnya ya ikhwan. Ya. Sehingga saya sekarang ini jarang mendengar di khutbah-khutbah, di mimbar-mimbar mendoakan baik kepada pemimpin, yang ada cuman pintar menghujat. Ini merupakan tanda-tanda buruk, dan ini harus kita kembalikan, terutama di masjid ini. Harus kita mulai da'i adri khotib dikasih surat, diberikan catatan di dalam doa-doa, tolong pesan-pesan untuk mendoakan kepada pemimpin baik ini ditekankan. Karena doa ya ikhwan, subhanallah, ada suatu ungkapan yang indah, doa itu bisa menjebol sesuatu yang dianggap oleh mustahil oleh usaha manusia. Coba ana tanya, Nabi Ibrahim yang sudah hampir putus asa tidak mendapatkan anak, dapat anak karena berkat apa? Doa. Orang yang terjepit di gua, ya kan? Yang tiga itu dia bisa lolos dari ini apa namanya jeratan itu apa namanya kuat berkata apa? Doa. Nabi Yunus bisa keluar dari perutnya ikan juga berkat berdoa. Semua ya ikhwan, jangan meremehkan doa. Doa itu bisa menyelesaikan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Maka kalau antum lihat Quran Sunnah itu penuh dengan isian doa. Karena memang itu senjata utama kita. Dan saya ingin ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, tembus ke langit didengar oleh Allah, aku akan tujukan kepada pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, setiap rakyat wajib bekerja sama dengan pemerintah di dalam mengadakan perbaikan dan menumpas kejahatan. Kerjasama dengan baik, saling memberikan masukan. Barangkali ada sisi-sisi kelemahan kita yang nuntut ini apa nutup. Mungkin saja ada penguasa yang mungkin kurang berani melangkah. Karena Pak, kadang-kadang ya ada pihak berwajib, dia baru tugas di situ, apalagi orang asing bukan daerah situ, biasanya canggung melangkah. Kita sebagai rakyat asli, putra daerah, tuan tanah, dukung. Pak, saya di belakang Bapak untuk membasmi kemungkaran ini. Kan enak. Jadi dia termotivasi, dia bangkit, dia memiliki keberanian. Dan tidak canggung untuk hidup di lingkungan Anda. Tapi belum apa-apa sudah ditakut-takutin. Repot itu. Entang-entang bukan putra daerah kan gitu. Nah ini ada satu kesalahan di dalam pemahaman ini Pak apa? Dikembalikan masing otonomi daerah ya. Jadi otonomi daerah itu ada salah kaprah. Otonomi daerah itu maknanya yang wajib mengelola itu putra daerah, enggak benar. Kalau enggak ada yang profesional gimana? Itu akhirnya apa? Semua dipecundangi orang-orang luar. Diusirin, enggak benar itu. Semua berhak, yang penting semua orang Indonesia di wilayah Indonesia punya hak untuk menginjak. Maka mereka juga asalkan profesional yang didasari oleh moral berhak untuk menjadi penguasa pemimpin atau memegang amanah di negeri ini. Maksud didirikan pemerintahan adalah merealisasikan maslahat syar'i dan mencegah mafsadah. Itu tujuan utama. Maka setiap tindakan yang diinginkan darinya kebaikan namun dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar adalah dilarang. Tolong dicamkan, Pak. Kita sudah susah payah mengangkat pemimpin. Biayanya triliunan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang berpikiran picik kerdil. Mempermainkan, bikin main-main. Sehari itu diangkat, sehari itu pingin dijatuhin. Ini kan namanya pemerintahan gaya Abu Nawas jadinya. Jangan. Ya ikhwan, perlu diketahui. Kita sudah payah mengangkat pemimpin. Kita sudah susah payah mengeluarkan biaya banyak. Tolong antum bantu untuk melaksanakan, mengemban. Jangan sekarang ini direcokin. Sekarang diangkat sendiri, kemudian setelah itu digoyang-goyang. Nah itu kan lucu. Terakhir, mendoakan kebaikan bagi penguasa merupakan ibadah yang paling agung. Dan ketaatan yang paling utama. Maka Al-Fudail bin Iyad tadi sudah saya nukil. Kalau seandainya saya memiliki doa mustajab, maka aku akan tujukan kepada para pemimpin. Penjelasan saya ini saya ambil dari kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi dan juga As-Siyasah Syar'iyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan juga Al-Muntaqa fi Fatawa karangan Syekh Saleh Fauzan dan juga As-Sahwah Islamiyah karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar karangan Dr. Hamad bin Nasir Al-Ammar dan yang terakhir adalah Muraja'at fil Fiqhi Siyasah wal Fikriyah. Karangan ya atau bukan karangan sebetulnya. Ini adalah kumpulan dialog tiga ulama besar dari Saudi yaitu Syekh bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin dan Profesor Dr. Ghanim As-Sadlan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Dan pukul 3 alhamdulillah. Duh di sana. Oh. Saya lihat ini 10 apa 3 gitu kok. Kok 10 aja sudah ada di. Alhamdulillah. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, ibarat kata orang kasar-kasar, kalau kasarnya kumis itu kan menggelitik, ya kan gitu. Dan saya akui Pak, saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya. Jadi mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang kurang berkenan. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari saya, jiwa saya dan syaitan. Saya akan jawab satu persatu. Ustaz, bagaimana bila ada yang mengaku bermanhaj yang benar tapi akhirnya tertangkap kasus bom? Apa yang menyebabkannya? Ikhwan, yang menyebabkan adalah syubhat. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, inna syubhata khattafatun. Sesungguhnya syubhat itu cepat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, dan hati itu sangat lemah. Maka kalau antum camkan dengan baik, apa yang menyebabkan aman dari mulai Masjid Shofah sampai ke Polda, itu rentetannya adalah syubhat. Dan saya hidup, saya bersama dia, duduk dengan dia, dan juga mungkin orang yang di Shofah paling dekat dengan dia, dan buku-buku saya terus terang banyak yang dikarya dia. Makanya saya berani ngomong, yang menjadi dia terpelanting adalah syubhat. Dan antum ingat, aman itu sebelumnya adalah di harokah, dan setelah masuk Shofah itu belum belajar manhaj dan belum pernah mengaji bagaimana meniti di atas manhaj yang sahih. Tahu-tahu dapat takfir, jadilah terpelanting. Ya, kaosnya aja masih kok yang gambar bulan singkur-singkuran itu. Bagaimana perlakuan kita karena banyak masyarakat menisbatkan jenggot dan isbal kepada tanda-tanda teroris. Nah ini penting. Saya pokoknya kalau paling ini paling interest saya. Mas, memang betul. Hati-hati terhadap atau orang-orang yang perlu diwaspadai. Satu, pakai gamis. Perempuannya pakai cadar. Tiga, jenggot panjang. Empat, katok cingkrang. Lima, batuk belang. Itu yang ahli sujud. Nah, pada hari ini, ikhwah sekalian, saya ingin mengklirkan. Makanya tadi kan Pak Wali Kota sudah tahu penceramannya jenggotan. Itu. Walaupun memang kurang berkenan di bandara-bandara, itu enggak dari soal, wong tiap hari juga enggak ke bandara kok. Itu. Orang kaget itu soal biasa. Tapi kalau semuanya sekarang ini pasang jenggot, insyaallah orang akan dengan sendirinya, "Oh iya, sono jenggotan. Ini jenggotan." Oh, kok banyak ini? Gue sendiri yang enggak jenggotan, kan? Iri jadinya. Terus gini Pak, tolong dicamkan. Kenapa kita harus alergi terhadap jenggot? Pak, kita kenapa sih kalau orang Kristen? Orang Kristen aja tahu kok sunnah nabinya. Yesus digambar pakai jenggot enggak? Pakai jenggot, Yesus. Yesus aja pakai jenggot. Tuh lihat. Ganteng kan? Gitu, pakai jenggot. Loh, orang Kristen aja tahu sunnah nabinya. Kenapa kita tidak tahu sunnah nabi kita? Bodoh banget. Gitu, pelan aja bodohnya ya. Bodoh banget gitu kan. Jadi tolong, adapun hadis-hadis tentang masalah perintah, bukan hanya kebiasaan. Kalau ada orang bilang, jenggot itu kan kebiasaan orang Arab, enak aja. Orang Arab itu kan panas, padang pasir, jadi jenggotnya itu bisa mekar-mekar. Kita kan cuma tiga, udah ngeledek lagi kan. Ana kasih penjelasan dalil-dalil. Ikhwan, kalau ada orang mengatakan jenggot, memelihara jenggot itu sunnah, tidak wajib. Pertanyaannya, ana tanya sama antum, sunnah ialah? Ayo, definisi sunnah apa? Segala sesuatu bila dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak tidak dikerjakan tidak mendapatkan sanksi. Jangan bilang tidak apa-apa, enak aja tidak apa-apa. Keliru itu definisi. Tidak mendapatkan sanksi. Bagaimana sekarang Rasulullah mengatakan khaliful majus lisila orang majusi, hukum tasabuh apa? Haram dong, kok enggak tahu sih? Kalau begitu sunnah di sini tidak berarti bukan wajib. Karena bila tidak dikerjakan tidak mendapatkan sanksi. Di sini diberi sanksi oleh Rasulullah tasabuh, dan tasabuh itu apa? Haram. Kecuali yang enggak punya jenggot dari sononya kawan bayi, itu mah enggak sama salah. Ya, tapi jangan pakai obat. Itu mah sudah tampang ya. Kalau dikasih obat juga enggak cocok. Desainnya dari sono enggak cocok dikasih jenggot ini. Gitu ya. Karena apa? Memang itu fish ya mas ya. Kalau saya itu banyaknya jenggot itu ketika ke Saudi, makanya kalau antum pengen mekar ke sana. Soalnya tiap hari di sana makan kapsah roti ini, wah jadi bikin terus udaranya yang memancing bulu-bulu itu keluar ini. Dan mas saya pesan terakhir, jenggot itu pembangkit tenaga listrik laki-laki. Ini terserah, ini rahasia. Sebetulnya rahasia. Ya saya cerita lagi nggak apa-apa. Saya ingin menguatkan. Pernah saya mengadakan rufai mau dakwah di penjara. Itu yang diteriakin itu yang punya jenggot. Tolong yang jenggotan ditinggal dong gitu. Disuruh ninggal. Jadi penasaran banget. Ini pengennya diremet itu. Pokoknya penasaran aja deh. Itu perempuan. Jadi perempuan itu penasaran sama yang punya jenggot, gitu ya. Itu normal. Ini perempuan yang normal. Jadi kalau sekarang ada isu teroris dikaitkan dengan itu semua, ini semata-mata hanya sekedar apa mas? Pembunuhan karakter Islam dan tokoh Islam. Penggiringan, bahkan film-film yang diorbitkan oleh Hollywood, sebanyak 700 film semuanya untuk menjatuhkan kredibilitas Islam dan tokoh Islam. Di antaranya jenggot ini apa namanya, sunnah ini, itu dibikin film perampok jenggotnya panjang, lagi mabuk jenggotan, ya lagi zina jenggotan, jenggotnya menyunah, mabuknya ini yang bikin greget orang kan gitu jadinya. Jadi betul-betul dicoreng itu. Itu kan film, ya. Oleh karena itu ini semuanya adalah dari musuh Islam yang sengaja ingin mendistorsikan nilai-nilai Islam. Jangan takut. Pokoknya antum selagi berpijak terhadap manhaj yang saya sampaikan tadi, saya nukil dari ulama-ulama. Mereka, orang di sekitar kita akan paham apa itu jenggot dan siapa itu orang yang jenggotan dan pakai cadar. Itu pelan-pelan memang butuh waktu. Dulu mas, di tahun 80-an, itu orang pakai jilbab aja asing. Jangan nutupin gini, pakai jilbab aja asing. Sekarang udah gak ada masalah kan? Nanti suatu ketika pelan-pelan juga akan tidak menjadi ahli cadar pakai jenggot. Bahkan bisa-bisa nanti pejabat-pejabat itu pengen jenggotan. Karena bikin tampang kereng kan gitu. Pengen wibawa kan gitu. Kalau jenggot itu wibawa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darussa'adah. Tes mati ini. Oh, enggak tes. Ini dari mana ini? Curiga tuh. Dari sana. Oh, dari sini. Anak kira intel ini. Enggak. Oke. Hadirin sekalian, dia membuat mengupas di sana Pak hikmah-hikmah Masya Allah, kalau antum bisa baca baca kitab itu. Kenapa Allah menciptakan jerapah ininya lehernya panjang? Kenapa Allah menciptakan gajah enggak punya leher? Termasuk kenapa Allah ngasih laki-laki jenggot, perempuan enggak? Itu. Ini kayaknya baterainya habis. Nah, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ar-rijalu qawwamuna Ibnu Qayyim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki kan pemimpin buat perempuan. Ini gimana? Laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lelaki itu pemimpin perempuan. Pemimpin itu butuh kewibawaan, di antara modal wibawa adalah jenggot, pereng jadinya kan. Dan perempuan itu tempat kelembutan untuk melampiaskan kasih sayang, ya, yang sifatnya halus-halus kan perempuan. Coba kalau dipasang jenggot, gemeter kita. Pasti ingin itu mendekat toh. Itu. Makanya di sini cocok memang, mudah pas. Loh kok ada orang Islam benci jenggot itu? Apalagi kalau dengar hadis Rasulullah, khaliful musyrikin, khaliful majus, a'ful liha, wajazus syawarim. Biarkan jenggot, potong itu kumis. Ganti balik, kumisnya kayak Pak Raden begini. Jenggotnya dipotong, keliru. Saya lihat yang hadir di sini banyak yang bekerja berjenggot. Jenggot terus ini. Celananya di atas mata kaki, ngatung. Ngatung. Yang saya tanyakan, bagaimana ahli sunnah wal jamaah menilai? Tadi saya sudah bilang sama Pak Wali Kota, Pak, ini terus terang yang hadir bukan warga sekitar Nuris. Ini adalah sebagian besar jamaah-jamaah ngaji, terutama pendengar setia Radio Dakta. Oh iya. Iya. Nah, ini alhamdulillah di antara yang dengarkan. Terus kemudian tentang masalah yang hadir banyak jenggotan dan celananya banyak kebanjiran kata orang. Begini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, loh Rasul lagi kan enak kita. Hadis ini juga ada kok di dalam Riyadhus Shalihin. Kalau mau merujuk aslinya mah di Bukhari Muslim. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari pakaian itu di bawah neraka. Ini Bang, di neraka. Berarti di sini Rasulullah menyebutkan secara mutlak apa-apa yang di bawah mata kaki neraka. Terus kalau ada catatan, loh catatan apa itu? Kalau enggak sombong gimana? Oh, ada sendiri kalau sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, man jarra saubahu uyala'a lam yandurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada tarfai izari yastarkhi. Qala lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena unsur sombong, Allah tidak melihat nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada unsur sombong, nerakanya plus tidak dilihat Allah. Berarti kalau enggak sombong, neraka tok. Nerakanya biasa. Tapi ya repot loh mas, neraka biasa itu. Ya. Lu ini jelas. Nasnya wadih, kok kita eyalin lagi. Katanya Abu Hurairah, Abu Bakar, ya Rasulullah, salah satu ujung sarung saya ini suka gengseh. Wa ana ata'ahadu alaihi. Tapi saya usahakan ngencing terus. Gini terus tiap saat itu. Katanya Rasulullah, kamu tidak termasuk orang yang melakukan unsur sombong. Kadang ada orang yang berdalih dengan hadis ini. Petentang-petenteng kayak memposisikan dirinya Abu Bakar. Mas, Abu Bakar sama ente beda. Abu Bakar itu ada usaha untuk nyincing terus. Ente langsung dipacek pakai sabu. Gimana sama ente sama Abu Bakar? Ya beda dong. Abu Bakar itu saking pinginnya tidak gengseh. Terus diangkat sambil kerja begini. Itu coba. Ente yang sudah isbal itu sengaja memang. Motongnya dari syaitan aja sengaja. Itu kan gak bisa sama antara Abu Bakar sama orang yang sekarang ini dipasang permanen pakai sabuk selalu isbal. Loh, itu duduknya bukan berarti punya ciri lain ya. Itu cirinya penghuni surga gitu ya. Makanya saya bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, kalau seandainya punya calon menantu yang katoknya cingkrang, ya jangan banyak bertanya, wah ini aliran mana lagi ini. Insya Allah, apalagi nanti dapat rekomendasi dari Ustadz. Udah, lempeng aja deh. Gitu, ya. Ustadz, bagaimana sikap kita umat Islam dalam kasus polisi menangkap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah divonis bebas oleh MA? Saya katakan Pak, tadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pihak berwajib atau penguasa, kita anggap tidak menyenangkan, diantaranya adalah tekanan dari pihak luar. Makanya itu bukan hak kita. Kalau memang antum kenal dai Bakhtiar, datang ke rumahnya, nasihatin. Kalau enggak, diem. Antum membicarakan di dalam satu mimbar, wah apaan? No kan jadinya menghujat loh. Itu nanti dikata-katain, itu dai lagi, hah? Bukan dai itu. Nah akhirnya menghujat satu persatu, anaknya kena, suaminya kena, istrinya kena, jadinya puas-puasan. Kalau antum kenal dengan salah satu mereka, nasihati dengan baik, tolong bahwa hal-hal seperti ini jangan digeneralisasi, jangan dijadikan alat untuk kendaraan-kendaraan menyampe kepada suatu kepentingan-kepentingan sesaat. Kalau memang tidak bisa mas, cukup diam. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan fitnah. Atau kalau memang ada jalan, menempuh jalur-jalur hukum seperti yang ditempuh oleh teman-teman Mahendra Data, menempuh jalur hukum. Pokoknya jangan sampai ada aksi-aksi di luar jalur hukum. Ini bagaimana dengan keputusan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat? Berarti selera rakyat ini. Menaikkan harga-harga atau menetapkan harga tertentu. Apakah kita harus mengikuti? Ikhwan, kalau seandainya menentukan BBM, itu bukan satu orang kan? Dan yang menetapkan harga BBM itu dia juga mau membeli. Yakin harga-harga itu sudah disesuaikan dengan stabilitas makro. Artinya apa? Tidak menurut selera kebijakan makro itu. Ya karena memang kondisi utang banyak. Kan memang susah kalau kita itu punya utang itu memang. Ya mau apa lagi? Kita harus urunan bayar. Kan gitu. Makanya di sini kita harus bersabar apa saja yang diputuskan oleh pemerintahan, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Dan hal yang seperti ini tidak bertentangan kok, tidak bertentangan, ya. Bagaimana seharusnya bersikap apabila mendapatkan musibah? Ya, pertama adalah sabar. Sabar ada dua macam. ada sabar disertai dengan keridhaan, itu sabar yang paling tinggi tingkatannya. As-sabru ma'ar ridha, kesabaran yang disertai dengan keridhaan. Itu jarang Mas ya. Yang kedua adalah kesabaran tanpa disertai dengan al-jaz', keluh kesah. Dan innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu dibutuhkan ketika ketatap pertama kali. Kalau sudah 2-3 bulan itu sudah enggak kehitung, enggak dapat pahala tatap pertama kali. Kemudian yang kedua, mengucapkan istirja. Kalau memang musibah-musibah itu seperti ini sifatnya alami, seperti kematian, gunung meletus, musibah banjir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bolehkah ke paranormal? Ya Allah. Paranormal yang rajin sholat, Masya Allah. Ada paranormal yang rajin sholat. Gini Pak, saya ingin sampaikan pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi paranormal kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu kalau tanya tok alias iseng. Kalau serius lain lagi. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian menanyakan, membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad. Kufur, kafir. Oh, hati-hati. Makanya jangan datang. Dan ada sebagian orang menganggap kayak-kayak dukun itu malaikat turun dari langit Pak, bisa menyelesaikan segala hal. Sampai ajaib ya, orang sakit datang ke dukun, mobil hilang datang ke dukun, rumah tangga kacau datang ke dukun, mau bangun rumah datang ke dukun. Seakan-akan Masya Allah, sekolahnya dukun itu sampai gak ada. Apa-apa bisa itu kan. Ini kan keterlaluan, gak benar. Sampai Masya Allah hadirin sekalian, diyakini bahwa dukun itu sebagai sumber mendatangkan rezeki Pak. Kalau memang dukun itu tahu ilmunya cari duit, gak bakal dukun. Potong deh jari, jangan jari, kuku. Kuku saya. Itu. Gak bakal. Kalau dukun itu tahu pasti bahwa nomor itu tembus, gak bakal dikasihkan sama pasiennya. Ah, itu ada-ada aja. Ditebak sendiri dong. Emangnya lo aja yang mau kaya kan gitu. Mohon penjelasan tentang bekam, hukumnya, manfaatnya, waktunya, caranya. Waduh. Tolong deh nanti antum datang ke Hotel Alia, di sana ada ahli bekam. Tentang bekam intinya adalah obat yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara-caranya disebutkan di dalam At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Ini mana ngadepnya? Statusnya apa sistem pemerintahan Indonesia? Islam, musyrik? Loh, aduh. Pak, kita menstatuskan Islam, negara Islam ini negara yang dihuni oleh umat mayoritas muslim. Dan kalau kita ingin mencari status kafir atau tidaknya, kita harus meminta penjelasan kepada ulama. Gak bisa. Jangankan memvonis negara, memvonis orang aja melalui proses peradilan yang cukup rumit. Negara lagi. Konsekuensinya, nanti haji kita dipimpin oleh penguasa yang kafir, gak sah. Nikah, banyak itu, hati-hati. Terus nanti hubungan dengan OKI, Persatuan Negara-Negara Islam, harus diputus karena udah kafir, ya kan? Terus orang-orang yang mayoritas ini diapain? Itu. Yang paling penting hadirin sekalian, kita harus siap harus menyiapkan golok banyak-banyak, kan gitu. Makanya di sini untuk menstatuskan kepastian negara ini muslim atau kafir, maka kita harus meminta fatwa ke ulama. Adapun saat ini kalau ditanya, maka negara ini dihuni oleh mayoritas kaum muslimin. Dan perlu antum camkan, ikhwan, ketika Rasulullah ingin menyerang suatu daerah, diserang tidaknya apakah Rasulullah nunggu punya undang-undang syariat Islam atau tidak? Enggak. Didengar ada azan subuh enggak? Iya kan? Kalau ada azan subuh tidak diserang, kalau tidak ada diserang. Enak kan? Itu. Ustaz, bagaimana mendoakan kebaikan pemimpin pada saat sekarang ini, di mana pemimpin sekarang seorang wanita? Pertanyaannya, apakah termasuk ta'awun mendukung pemimpin wanita? Ya, ikhwan, doanya itu tidak fokus. Ya Allah, doakan ini, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin. Di antara hidayah adalah ngerasa gitu loh, kalau memang gak profesional, gak cocok, gak memenuhi syarat, turun nanti. Kan gitu. Itu bagian dari hidayah kan, dapat hidayah kan. Iya gak? Di antara bagian daripada hidayah, dia tahu, oh ternyata saya ini kurang memenuhi syarat. Itu. Kita doakan secara umum. Ya, secara umum. Ada orang yang Islam, mudah-mudahan nanti setelah ini dikasih yang lebih baik, setelah ini dikasih yang lebih baik. Bukan target doa kita yang sekarang aja. Gitu loh ya. Ada orang Islam sakit datang ke tabib yang agamanya non-Islam, Masya Allah, dan sembuh. Bagaimana ini? Emangnya kenapa kalau sembuh? Gini, tolong dicamkan dengan baik. Mas, benar itu soal lain, sembuh itu soal lain. Orang minum khamr aja bisa sembuh kok. Ya toh? Makanya tolong dicamkan. Kita sekarang ini mendudukkan kebenaran. Benar atau tidak, sesuai dengan dalil atau tidak. Soal masalah sembuh, mas, iblis pernah berhasil menyembuhkan. Antum pernah cerita setan putih Kiai Barseso? Pernah gak cerita itu? Antum baca di dalam buku yang dulu musibah manusia akibat tipu daya setan, sekarang dirubah judulnya Menelanjangi Setan. Itu terjemahan saya. Itu diawali dengan kisah Barseso tersesat. Itu kan ceritanya ada anak, ada putri kerajaan sakit kesurupan. Siapa yang nyembuhin? Setan. Sembuh. Loh kok repot. Soal masalah benar itu soal lain. Makanya antum camkan, mas, biar enggak bingung. Soalnya di Indonesia ini bedain kiai paranormal orang pinter sama orang ini. Orang ngerti ya? Apa pinter apa ngerti? Orang pinter. Sama dukun ini sulit. Makanya pengobatan itu cuma ada dua. Samkan dengan baik. Ilmiah atau syariah. Sekarang ilmiah enggak. Contoh Panadol untuk sakit kepala. Oh iya betul. Enggak usah cari dalil ayat berapa. Ayat berapa itu Panadol untuk sakit kepala? Mas, ini dasarnya adalah ilmiah. Promak untuk perut. Terus kemudian salap 88 untuk gatel-gatel kan gitu. Ini kok jadi iklan? Ya. Nah, kalau yang kedua enggak ilmiah, harus ada dalilnya. Itu. Pengobatan itu cuma dua itu. Sekarang contoh, ada orang datang ke paranormal Pondok Gede. Di sana sakit perut dikasih tepung terigu. Liver tepung terigu, kanker tepung terigu, terus mules-mules juga tepung terigu. Loh, kalau memang tepung terigu itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker, dokter tutup. Nah itu, nah tepung terigu diborong, gorengan tutup. Nah, ilmiahnya mana gitu loh? Ya coba dibawa ke laboratorium, diuji. Kalau tidak ilmiah, dalilnya mana? Lah kan gitu. Rasul nyuruh enggak? Gitu. Enak udah. Datang ke siapa aja. Contoh aja sekarang. orang sakit berobat penyakitnya katanya dipindah ke hewan. Untung enggak dipindah ke saya. Ini kan repot. Ini dasar ini. Dai jenggotan ini biar berhenti berdakwah, kasih penyakit banyak-banyak itu. Ditransfer ke sini. Ya. Hadirin sekalian, pertama, ini ilmiah enggak? Kalau memang ilmiah, tolong, kan banyak yang membutuhkan pengobatan. Banyak juga daripada nganggur dapat profesi kerja ini kan lumayan. Buka kedokteran, fakultas kedokteran, pemindahan penyakit dari manusia ke kambing. Perlu dipelajari kan kalau memang ilmiah. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak pengangguran. Sekarang orang dapat kerjaan itu kan lumayan. Yang jadi masalah hadirin sekalian, yang bisa cuma dia-dia saja. Wong anaknya aja belum tentu bisa kok. Lebih kasihan lagi pak, kambing sehat-sehat dikasih penyakit. Dolim kan? Masya Allah. Dan belum lagi mungkin ada kekacauan-kekacauan yang lainnya yang perlu kita teliti. Intinya gini loh pak, antum jangan tergiur dengan praktek saat ini saja. Dukun itu untuk dapat ilmu itu, kata orang Jawa, tilasan tirakatnya itu bisa bertahun-tahun, tahu enggak? Pate geni, ngerowo, itu masya Allah, pengalaman soalnya. Itu. Jadi kita itu kan tahu matengnya aja kan, tahu matengnya. Ada yang mendapatkan wangsit disuruh nyekik 40 wanita diminum liurnya, ya kan? Kita kan nggak tahu proses nyarinya, taunya kan jadinya. Ada yang kemarin di Pasuruan nyuri kain kafan, ada. Jadi kain kafan itu dicuri. Ini semuanya kita katakan tidak ilmiah. Kalau tidak ilmiah, kita tanya satu, ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada dari petunjuk Rasul, sahabat dan ulama salaf, maka kita katakan dukun. Udah, titik. Dukun. Sekarang selanjutnya. Pak Ustaz, saya ingin tahu tentang keistimewaan orang yang menjalani puasa saum sunnah Senin Kamis sesuai dengan sunnah Rasul di hadapan Allah. Hadirin sekalian, Rasul mengatakan, Inna abwabal jannati tuftah yawmal itsnaini wal khamis. Sesungguhnya, fayughfaru likulli man la yushriku billahi syai'an illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna faqila anziru hatta yastaliha tiga kali. Sesungguhnya pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis dan diampuni ketika itu setiap orang yang tidak syirik kepada Allah, kecuali orang yang punya persengketaan dengan saudaranya, dikatakan biarkan dulu sampai damai. Ini keutamaannya masya Allah, kalau setiap kita diampuni oleh Allah di samping tidak syirik sedang puasa, masya Allah. Dan juga diangkat amal ya pada waktu Senin Kamis itu. Pada saat ini kita harus mendengarkan atau meminta fatwa pada ulama yang mana? Apakah ulama Indonesia? Ulama banyak yang thiqah di beberapa negara, tidak harus di Indonesia. Di sana ada ulama yang sekarang masih hidup, di antaranya adalah Syekh Saleh Fauzan. Di sana ada Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Akarl dan juga Syekh Jibrin. Ada Syekh Salim Al-Hilali, ada Syekh Ali, ada ulama-ulama lain yang di Yaman. Ini semuanya bisa. Intinya Pak, jangan khawatir enggak ada ulama. Enggak mungkin. Cuman kita ada mau enggak mencari. Adapun di Universitas Madinah itu gudangnya, kita tinggal mengirimkan soal ke teman-teman kita yang tinggal di sana, yang belajar di sana ya. Bolehkah kita menjadi guru di sekolah Nasrani? Guru matematika. Enggak. Ikhwan, antum camkan dengan baik. Tidak akan mungkin indah walaupun rumput hijau ranu kalau tumbuh di bawahnya tahi kebu. Enggak menarik kita lihat rumputnya hijau ranu di bawah tahi kebu. Enggak lucu. Makanya jangan, fitnahnya lebih besar. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan rata-rata orang Kristen itu punya misi menarik. Punya misi, ya. Kecuali kalau kita bisa mempengaruhi, merubah jadi sekolah Islam, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagaimana Pak Ustaz? Sekarang kan ada pemilihan presiden. Apakah boleh ikut dalam berdemokrasi dalam rangka memilih presiden atau pemimpin? Ini jawabannya nanti setelah pilihan presiden. Bagaimana sikap sebagian pemimpin dalam bertindak kepada aliran atau paham-paham sesat yang berkembang di negeri seperti Syiah, Islam Jamaah, Ahmadiyah, Salamullah. Pemerintah harus tegas di dalam menindak aliran-aliran sesat, karena ini adalah termasuk kewajiban tadi menegakkan hukum Allah, mengajarkan ini Islam kepada masyarakat, rakyat. Rakyat harus dibentengi agama dari apa? Dari pengaruh-pengaruh pemikiran dan aliran sesat, termasuk Ahmadiyah, Salamullah dan yang lainnya. Jangan dibiarkan rakyat ini bingung di tengah pemikiran-pemikiran yang sangat sangat banyak sekali, sehingga bingung, bimbang. Sementara belajarnya itu cetek cekak. Yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi tadi, otak ini ciut mas, sebotol minyak PPO, gitu kan? Lubangnya dikasih subhat segede air drum yang enggak kuat. Terlalu berat rakyat untuk disuruh nanggung sekian aliran. Mau disuruh nanggung ahli sunnah wal jamaah aja buyeng. Gitu ya. Makanya kita harus bekerja sama dengan waliul amri. Mungkin di sana ada majelis ulama dan organisasi-organisasi memberikan nasihat kepada pihak berwenang di dalam masalah ini, terutama Departemen Agama, ya. Bolehkah kita mengikuti asuransi takaful ya? Mas, di sini ada pegawai asuransi enggak? Angkat tangan. Kalau enggak ada, angkat kaki. Ikhwan, saya pernah ditawarin untuk jadi Sekjen Asuransi Takaful di dalam Dewan Syariahnya. Jadi Dewan Syariah itu terdiri dari beberapa tokoh, di antaranya adalah Pak Ibrahim Husain dan juga Didin Hafiduddin. Saya sekjennya, jadi nyatetin hasil fatwa. Masya Allah, mete sosialisasi. Katanya alasannya, Ustaz, ini kan semua sudah ada kelompok-kelompok yang salafi ini enggak ada di sini. Katanya semua orang pada ngasih rekomendasi antum. Siapa yang ngasih rekomendasi? Ya Ustaz semua yang ngasih rekomendasi juga. Gimana sih ini? Akhirnya saya tanya, produk-produknya yang antum jual apa saja? Kecelakaan, tubrukan. Loh, apa bedanya? Ya beda, ini arisan Ustaz. Loh, mana ada orang arisan mau begitu caranya. Setelah dicek sama, beda nama, hakikatnya sama, istilahnya aja yang beda. Kalau asuransi sono takaful, kalau kita tabrakan di sana namanya sodma. Ya sama aja, sodma itu kecelakaan, yang tukang nabrak namanya sadam. Itu sodam itu tukang nabrak, itu jangan keliru antum. Sodam itu tukang nabrak. Oleh karena itu saya tidak mau untuk masuk ke situ. Ya udahlah, mendingan ngaji dari masjid ke masjid saja. Zikir apa yang dibaca untuk memulai TPA bagi santri muridnya sebelum belajar menurut sunnah? Zikir apa ya? Hadirin sekalian, kita mulai segala sesuatu itu dengan hamdalah. Sudah mulai kita ajar-ajar. Kemudian kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta. Segala sesuatu yang baik tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Shalah dan juga oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Kenapa tokoh-tokoh organisasi terbesar tidak merujuk kepada fatwa-fatwa ulama atau Saudi? Nah, ini yang menjadi permasalahan berat kita. Maka Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Akil mengatakan umat ini tertarung di kaki sendiri, enggak bisa bangkit karena kesalahan tokohnya. Pak, Indonesia ini yang membuat bingung, Indonesia ini tokohnya. Masya Allah, orang Indonesia itu baiknya setengah mati. Orang, enggak ada orang yang paling baik kecuali orang Indonesia. Di apa-apain mau, ditindas juga mau. Coba bayangkan, dijajah 350 tahun aja ikhlas. Itu. Kan antum kalau lihat sejarah penjajahan yang terpanjang mana, Mas? Indonesia, 350 tahun. Itu dijajah aja ikhlas, apalagi yang jajah bangsa sendiri lebih ikhlas. Yang enggak benar ini kan rakyat, ini pemimpinnya. Kadang-kadang pemimpin mengeluarkan statement-statement yang membingungkan, fatwa-fatwa yang tanpa didasari ilmu, menuruti emosional dan yang lainnya. Akhirnya apa? Bentrok rakyat bawahnya ini kacau balau. Dengan demikian, nasihat dari para pemimpin yayasan, lembaga, organisasi, jamaah, jam'iyah, hendaknya terikat dengan kitabullah dan sunnah rasul. Anak buah anda yang mungkin jutaan itu di bawah amanah anda nanti ditanya oleh Allah. Wa kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Bolehkah ikut doa surati lagi? Zikir apa ya? Baru ya ini? Enggak lama? Kurang sedikit deh. Apa yang harus dipelajari oleh mu'alaf dan buku? Buku apa yang bagus? Serta pengajian-pengajian mana yang bagus diikuti? Pak, untuk mu'alaf ini saya cukup bergembira kalau ada mu'alaf yang tanya ilmu. Kadang-kadang mu'alaf itu, Masya Allah, pernah datang ke Shofah. Pak, saya mu'alaf, tolong bantuan. Pak, di sini duit enggak ada. Ini Quran terjemah ada, buku-buku. Pak, saya enggak butuh. Loh, gimana? Wong mu'alaf kok enggak butuh buku? Ya enggak mu'alaf aja butuh. Karena bilang, udah-udah keluar-keluar. Karena bilang gitu. Ya benar. Makanya harus digenjot ilmunya. Dan kita cukup sayangkan banyak mu'alaf-mu'alaf yang langsung nengkreng jadi da'i. Akhirnya apa? Terpentok, sedikit belajar, sering memberi. Akhirnya apa? Pengalaman lama yang diberikan. Kacau balau. Dan anehnya orang Indonesia kalau ada mu'alaf-mu'alaf yang punya nama tenar itu langsung dijulukin da'i. Dipanggil, diundang sana-sini. Padahal ilmunya belum. Ya, kalau hanya diundang untuk ceramah pengalaman-pengalamannya dia semasa Kristen untuk kita ambil hikmahnya boleh. Tapi kalau terus nanti langsung jadi ustaz atau ustazah, repot. Dan ini banyak. Ini kesalahan. Itulah yang dimaksud asaghir, hudatsaul asnan, orang-orang yang baru di dalam ilmu. Orang-orang yang kerdil, yang disebut dengan istilah hadis Ibnu Majah, ruwaibidah. Siapa orang yang kerdil ilmunya sok bicara masalah agama? Nah, saya saran saya antum baca kitab yang ditulis oleh orang-orang yang pengalaman telah bisa keluar dari Kristen. Itu antum baca untuk menguatkan. Terus kemudian CD-CD yang memuat debat-debat dengan orang Kristen. Terus kemudian setelah itu antum baca kitab Usulus Salasah. Ikhwan, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab subhanallah. Tidak ada ulama yang betul-betul fikih dakwahnya itu sangat dalam. Dia mengarang kitab sangat-sangat interest, sangat-sangat kekinian dan menyentuh apa yang terjadi di masyarakat. Tahu enggak apa? Usulus Salasah itu. Usul sahasah itu ingin menjawab talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Yang wajib itu yang mana? Yaitu usul sahasah. Kemudian tauhid dasar, apa yang harus diketahui? Baca kitab tauhid itu. Makanya hadirin sekalian, tidak ada orang yang membaca kitabnya Syekh walaupun dendamnya kesumat pasti tertarik, cuman karena sudah kantung benci Wahabiyah repot duluan. Tokoh di India itu setiap saat ngutuk, ya, ngutuk Syekh bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahab. Pokoknya setiap khutbah, mari kita bersama-sama kutuk si tokoh Wahabi satu ini yang mengacak-acak dakwah kita di daerah jazirah India setiap saat itu. Terus kemudian ada orang pelajar dari Saudi, kitab tauhid itu dicopot kulitnya, dihilangin judulnya sama dihilangin pengarangnya, tinggal mukaddimahnya. Pak Yai, ini ada kitab bagus, cuman sudah jarang kitab nemu kelon, udah ngelupas-ngelupas begini gitu ya. Ini hadiah Pak Yai, dibungkus luar dengan kertas jelek ini, apa jilid baru, tolong Pak Yai dibaca. Baca dari mulai awal sampai akhir. Terus kemudian ditanya, gimana Pak Ustaz? Aduh, baru kali ini saya itu membaca buku Quran Sunnah, Quran Sunnah. Masalah. Aduh, gimana ini dapatnya? Itu tahu enggak Pak Yai? Itu yang nulis yang Pak Yai tiap hari hujat. Aduh, kalian ngerti ya? Akhirnya diri dia tobat. Sampai wafat dia selalu mendoakan Allahummarhamhu, ya Allah rahmati dia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selalu mendoakan baik, menutupin kesalahan dia selama ini. Kitab tauhid. Makanya syarahnya hadirin sekalian banyak sekali. Ini saya sarankan untuk mu'alaf. Adapun kitab fikih, antum bisa membaca Buluhul Maram, tetapi bersama syarahnya. Itu sekalian juga kita jebur ke hadis. Terus kemudian kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah keseharian Riyadhus Shalihin. Itu aja udah pegang, insya Allah bagus. Ya, insya Allah. Tentang masalah ada kitab juga yang ditulis, direkomendasi oleh Syekh Jibrin, penjelasan tentang rukun iman, rukun Islam. Antum beli dari Darul Haq itu ya, ada. Loh, sudah habis ya? Oh, ditumpuk sini tadi. Banyak yang beranggapan turunnya Soeharto adalah khasiat, khasiat dari demo. Kayaknya ibarat obat itu khasiat. Bila dilihat dari manfaat dan mudarat, bagaimana pendapat Ustaz? Mas, saya tanya, sebelum dan sesudah reformasi mana yang lebih enak? Sebelum. Udah. Satu ya, nggak usah saya jelasin. Kedua, apa yang dilakukan oleh adik-adik kita ketika menurunkan Soeharto? Apakah murni peran demo? Tidak. Memang kondisi yang menuntut untuk berubah. Ketika itu berbagai macam penyimpangan, penyelewengan terjadi. Sehingga memang ada pihak-pihak tertentu, khususnya Mas Antum harus tahu bahwa yang menginginkan perubahan itu bukan bangsa kita, tetapi musuh-musuh luar. Dia tahu dan paham bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan ini sudah mulai hicuruyuruyo alias muslimun. Faham dan sudah mulai sulit diatur, dikendalikan oleh negara kufar. Tapi orang yang bijik saja, ambisi sesaat, tapi sampai sekarang ini juga gak dapat apa-apa. Perubahan-perubahan, reformasi-reformasi. Saya tanya sekarang ini, nyawa yang melayang korban reformasi berapa ribu? Jadi kita hitung Sabang sampai Merauke. Ketidakstabilan dan tidak aman sampai sekarang kita rasakan. Harta kita yang punah, ludes, musnah, berapa triliun Pak? Kerugian dari kita tukar rupiah yang dulu dari 2.500 dari 9.000 sampai 16.000 itu ente hitung beri garam itu enggak cukup untuk diwajahin di sawah. Masya Allah, antum kalau ngitung duit krus rupiah yang dulu dari 2.500 kurban reformasi 9.000 sampai 16.000 negara kita berapa hilangnya? Belum lagi kekayaan, belum lagi korupsi, semakin hilang apa semakin menjadi-jadi. Ini semua hadirin sekalian, kita harus koreksi. Jadi jangan merasa pendekar, jangan merasa sok, tetapi yang ada ini tetap kita kelola sesuai dengan syariat. Jangan menjadi dalil. Kalau ada orang sembuh karena sihir, karena dukun, wah dukun itu hebat. Kalau sekarang ini Soeharto jatuh karena demo, wah demo itu hebat. Jangan cepat menganalisa seperti itu. Sebagai seorang muslim harus selalu terikat dengan norma-norma dalil, norma-norma nilai-nilai yang telah kita sepakati menjadi prinsip agama. Ustaz, bagaimana jika kita diundang dalam suatu pengajian atau acara yang di dalamnya ada suatu kebid'ahan, harus datang atau tidak? Enggak usah. Ustaz, apa hukum menggunakan celak bagi laki-laki dan wanita? Celak kalau bagi laki-laki untuk obat ya, kalau perempuan untuk hiasan, karena bisa menyebabkan penyakit mata. Apa yang harus jika kita lakukan jika ada teman yang melakukan pelanggaran hukum pada saat maksiat hanya berdua? Bagaimana sikap kami dalam memilih presiden nanti ya? Ikhwan, ketika kita berdua melihat teman kita maksiat, nasihat, kita dekati, kita kan sudah biasa akrab, ya, bicara yang akrab lah, dari hati ke hati, komunikatif, insya Allah. Kita ketuk kesadaran dia, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Demikian, insya Allah. Oh, masih puasa. Pakai pulpen petelot lagi. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang menginginkan agar kita tidak fanatik terhadap agama? Sampai manakah batasan tersebut? Orang tua saya awam terhadap agama yang menganggap semua agama itu benar. Yang terpenting adalah kepribadiannya. Bagaimana saya menjelaskan? Mas, tolong antum buktikan. Buktikan nilai-nilai. Kayaknya bapak antum yang penting kepribadian, cerminan, akhlak. Terjemahkan dulu nilai-nilai baik Ahlus Sunnah ke dalam diri anda. Ya, buktikan anda taat kepada orang tua itu karena manhaj ahli sunnah wal jamaah. Anda bisa berbakti dengan orang tua itu karena nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah, ya. Baru setelah itu kita adakan komunikasi yang sejuk. Ya tetap mas, tolong antum kalau sudah ngaji orang tua masih awam, jangan perpenampilan ini ya. Langsung model kayak guru sama ustaz, pak. Tolong pak, sini pak. Duduk pak. Ada apa dengan? Pokoknya pak, sejak hari ini rumah gak boleh ada bid'ah. Masya Allah. Apa itu bid'ah? Pokoknya bid'ah. Itu. Pokoknya nanti kalau gak ngerti deh, anak bawa ke ustaz. Itu. Masya Allah. Ini kayak bilang sama adiknya aja itu. Gak boleh. Pak, orang tua tetap orang tua. Bicara yang santun. Ya. Ustaz, apa hukumnya syukuran bayi 40 hari bid'ah? Itu. Sebenarnya apa sih artinya atau makna sabar menurut ahli sunnah? Sabar itu artinya mengendalikan diri di dalam rangka taat kepada Allah dan mengendalikan diri di dalam rangka meninggalkan larangan Allah dan mengendalikan diri di dalam rangka sabar menerima takdir Allah. Itu ya, itu sabar. Nah, makanya sabar itu ada tiga lapis. Sabar ma'allah. Artinya sabar itu karena ridha Allah. Sabar, udah anak narkoba gak apa-apa, udah sabar aja. Itu bukan sabar. Anak ngembat narkoba sabar. Udah sabar istri dibawa lari orang. Itu bukan sabar. Sabar itu harus ma'allah dalam rangka di jalan ridha Allah. Sabar istri dibawa lari orang. Nah, bener. Terus sabar billah karena semata-mata pertolongan Allah. Dan sabar lillah untuk mencari pahala dari Allah. Jadi ma'allah, lillah, sama billah. Bagaimana sikap penguasa jika ada sebagian masyarakat yang melakukan kesirikan seperti kuburan cari rezeki, berkah dan yang lainnya? Hadirin sekalian, sebagai seorang penguasa menggunakan alat-alat kekuasaan sebisa mungkin. Contoh saja, kalau sebagai seorang RT, RW, kalau ada kesirikan di lingkungannya, coba koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk mendatangi pelakunya, diberi nasihat, diberi masukan, sampai kepada titik ancaman. Itu caranya. Saya pernah ke Glodok, di sana banyak penjual VCD porno yang terang-terangan. Bagaimana sikap kita, Pak Ustadz? Ya, kalau antum bisa ngambil semua, dirampas, ya gak apa-apa, dibakar. Tapi kalau tidak bisa, ya sekarang ini dengan lisan kita nasihatin. Kalau gak bisa, cukup dengan hati, kita tidak rela. Karena itu tingkatan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Ya. Soalnya gini mas, kalau antum menyerang, itu nanti ujung-ujungnya yang diekspos di televisi itu serangannya toh, maksud inti gak pernah diwawancarai. Maksudnya apa? Akhirnya image-nya yang jelek, image lagi ya. Makanya tolong diperhatikan maslahat dan madarat ketika kita bertindak. Bagaimanakah sikap yang benar menurut syar'i terhadap negara yang dipimpin oleh wanita? Hadirin sekalian, kita tidak membenarkan negara yang dipimpin oleh wanita. Tetapi kalau sudah ada, kita juga gak boleh memberontak, gak boleh membuat satu kekacauan. Terus berusaha dengan cara ini yang syar'i, termasuk juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang koridoi, pemimpin-pemimpin yang bisa menegakkan syariatmu. Ini. Jadi langkah-langkah pertama kita berusaha dengan berbagai macam cara yang syar'i. Kalau Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, pilihlah pemimpin negara ini seperti engkau melihat aku memimpin, memilih pemimpin. Gitu ya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa harus berhukum dengan hukum Allah, tidak boleh dengan hukum manusia. Lalu bagaimana dengan hukum negara kita yang tidak menggunakan hukum Islam? Apakah kita juga boleh ke pengadilan? Ikhwan, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada dua secara global. Cuman insya Allah kapan-kapan kita akan bahas secara rinci, karena di sana siapa-siapa yang kafir keluar dari Islam, siapa-siapa yang hanya fasik, siapa-siapa yang hanya zalim. Intinya orang yang berhukum dengan hukum Allah itu ada tiga tingkatan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ada juga wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ada juga wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Kapan kafir, kapan zalim, kapan fasik? Insyaallah suatu saat ada bedah buku. Saya ingin sarankan bedah buku fitnah takfir itu loh mas. Ya, ada buku fitnah takfir. Tolong nanti barangkali Nuris punya acara lagi, kita bedah dan sudah diterjemahkan ya. Fitnah apa judulnya? Bahaya mengkafirkan kalau nggak salah begitu. Itu aslinya wawancara dengan Syekh Nasruddin Al Albani, kemudian dikomentari oleh tiga ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Jibrin dan Syekh Saleh Utsaimin. Itu kita bedah supaya kita paham kapan kita berhukum dengan hukum Allah itu kafir, kapan tidak. Sebenarnya apa sih artinya makna? Cukup demikian hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan. Ustaz, saya seorang remaja mengikuti OSIS di sekolah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kegiatan sekolah? OSIS organisasi sekolah enggak ada masalah, apalagi kalau antum bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif seperti kerohanian, acara-acara yang positif, minimal acara-acara yang nyeleweng, acara-acara yang tidak islami itu bisa kontrol, gitu ya. Enggak ada masalah ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.